Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar, para pemirsa, alhamdulillah kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum majlisnya kita lanjutkan, yuk kita luruskan niat kita dulu ya. Kita luruskan niat kita agar perjalanan kita menuntut ilmu dari mulai berangkat sampai pulang tidak sia-sia. Mari kita berniat betul-betul pengin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dijauhkan dari sikap ujub, berbangga diri, dari sikap ingin pamer dan lain sebagainya. Semoga kita juga bisa mengajarkan apa yang kita dengar ini dan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Insyaallah, semoga dengan niat yang lurus tadi kita dapat cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perlu setiap kali saya mau ceramah, saya ingatkan diri saya dan hadirin semuanya ya, agar tidak sia-sia perkumpulan kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Husain bin Anis pada Jumat yang lalu kan udah memberikan usulan agar majelisnya kalau bisa sepanjang tahun bahas Rasulullah SAW saja ya. Nah, ini karena usulannya dari orang yang dituakan ya. Dituakan, maka namanya anak muda ya sendiko dawuh. Ya sendiko dawuh. Jadi arba'in nawawiyahnya nanti kita oplos dengan tentang Rasulullah SAW. Kalau udah hatam Rasulullahnya baru kembali ke arba'in nawawiyah. Dan saya rasa Rasulullah SAW tidak hatam. Tapi jangan khawatir, isi yang di 40 hadis itu insyaallah akan kita singgung dalam perjalanan kita mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kira-kira setuju atau kurang setuju? Setuju. Ya. Nanti mulai Jumat depan akan saya susun tentang Rasulullah dari awal, mulai Jumat depan. Sekarang kita masih melanjutkan, pokoknya mengalir dulu ya. Jumat depan insyaallah akan saya susun dari awal. Dari keadaan bagaimana dunia ini sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum Rasulullah dilahirkan ya, bagaimana di dunia ini sebelum Rasulullah dilahirkan kondisinya seperti apa, baik itu di kota Mekah dan yang lain-lain, sampai nanti Rasulullah dilahirkan, kemudian perjalanan Rasulullah sampai dewasa, kita urut dari nol agar kita betul-betul paham tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu yaitu Islam adalah Rasulullah SAW. Yang namanya Islam adalah peneladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan meneladani Nabi bukan cuma ketika Nabi dewasa, ketika kecilnya juga diteladani. Bagaimana Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini saya akan ambil satu bab yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta. Ayat ini merupakan sebuah petunjuk kalau Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Jadi sangat aneh kalau ada orang Islam tidak punya jiwa kasih sayang. Sangat aneh, Muslim kok enggak punya jiwa kasih sayang. Sedangkan Muslim yang satu ketemu dengan Muslim yang lain saja, anjurannya untuk mendoakan agar mendapatkan selamat, juga mendapatkan kasih sayang, mendapatkan berkah, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalam Islam yang namanya kasih sayang itu menjadi ukuran dekatnya orang dengan Allah Ta'ala. Kalau seseorang gak punya kasih sayang, maka orang itu gak mungkin dekat dengan Allah. Makanya dikatakan dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Sebaliknya, ar-rahimuna yarhamuhumurrahman. Ar-rahimuna yarhamuhumurrahman. Orang-orang yang berjiwa kasih sayang, sukanya yang orang lain, akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Yang satu ini coba kita bahas, tapi sebelum kita bahas itu, saya mau nanya sedikit kepada semua yang hadir. Bu, Ibu, kompak ya Ibu ya. Boleh nanya Bu? Ibu sayang sama Bapak enggak Bu? Sayang kok Pak. Ibu sayang sama Panjenengan. Sayang Bu? Alhamdulillah, berarti disayang oleh Allah. Ibu sayang sama anaknya enggak? Sayang. Sayang. Kapan sayangnya? Tiap hari. Tiap hari atau ketika nyenengkan? Dulu waktu mengandung tiap hari disayang. Bahkan ketika jabang bayi jejak-jejak itu disayang. Ketika masih kecil waktu anak nangis jam 2 malam disayang. Tapi kalau umur udah mulai 5 tahun bengak-bengok disayang atau enggak disayang? Gimana Bu? Disayang atau enggak disayang? Disayang. Ada marahnya atau enggak ada marahnya? Sayangnya sama marahnya besar mana? Ibu-ibu sayang Bapak. Kalau lagi enggak enak hati pintu dibanting atau enggak? Nah, ini rumus sederhana. Kalau menyayang akan disayang. Itu rumus dari Nabi SAW. Siapa yang menyayang akan disayang. Jadi menyayang sama dengan disayang. Ya, menyayang sama dengan disayang. Kalau tidak menyayang tidak akan disayang. Yang mau menyayang akan disayang. Jadi kalau ibu pengen disayang sama bapak, ibu harus menyayang. Kok? Suaranya kok enggak ada. Ya kan kalau ibu pengen disayang bapak, berarti ibu harus menyayang. Kalau ibu menyayang bapak, hasilnya sama dengan bapak nyayang. Betul? Ya. Yang terjadi, yang banyak, kalau ibu lagi besengut, merengut, cemberut, gitu ya pak ya. Hasilnya itu akan dapat sayang atau dapat karepmu. Yang mana? Germuleh isine merengut, besengut, cemberut, maka yang nemoni juga hasilnya ya sama. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin buat mu'min yang lain. Jadi kalau yang dilihat itu merengut, maka nanti hasilnya yang lihat juga jadi merengut. Makanya ibu-ibu, resep untuk dapat sayangnya bapak adalah nyayang bapak. Ini sederhana. Ini sederhana. Dan coba bayangkan, kalau ada seorang anak disayang oleh ibunya, kita lihat di pinggir jalan ada ibu nyiumi anaknya, hati kita ternyuh enggak? Ternyuh ya. Ya, ada seorang bapak misalnya gonceng-gonceng anaknya sambil didekrop gitu. Ternyuh enggak? Ternyuh. Masih ingat nih kisah tentang dalam buku saya yang berjudul Surga di Depan Mata. Banyak buku saya ini yang belum saya cetak ulang ya, kosong. Nanti insya Allah 2 minggu lagi buku saya Surga Depan Mata akan saya terbitkan. Insya Allah ya, 2 minggu lagi. Tahu enggak buku Surga Depan Mata? Belum? Itu buku wajib setiap anak harus punya. Setiap anak harus punya. Siapa di sini yang bukan anak, angkat tangan coba. Semua kan anak, ya kan? Semua anak, enggak ada. Jadi setiap orang harus punya. Kenapa saya katakan setiap orang harus punya? Karena buku itu kalau dibaca, insya Allah, 99,999% pembacanya pasti nangis. 99,999% pembacanya pasti nangis. Kenapa? Karena buku itu menceritakan bagaimana hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Isinya cuma cerita-cerita tentang bagaimana anak yang kurang ajar, anak yang taat, ibu yang rodok ganyang sampai sadar, dan ibu yang betul-betul luar biasa kepada anak-anaknya. Mau tahu salah satu contoh ceritanya? Mau ya? Ada seorang istri, ini kisah nyata semua loh ya. Ada seorang istri, dia itu cerai dengan suaminya. Ketika cerai, dalam keadaan mengandung. Begitu lahir anak perempuan, anak perempuannya persis suaminya. wajahnya persis suaminya. Pertanyaan saya, Bu, ini seorang istri yang jengkel dengan suami, lahir anaknya mirip suaminya. Kira-kira senang sama anaknya atau benci dengan anaknya? Bu, ini si ibu begitu lihat anak dendam. Ini benar kisah nyata. Lihat si anak dan dendam. Jadi dari kecil tidak mau ngopeni anaknya. Yang ngopeni adalah neneknya. Si anak gak diopeni, tidak dibesarkan oleh ibu, ibunya. Semua dari mulai ngasih makan, yang ngasih minum susu, ya yang mandikan, yang nyeboin, semua adalah neneknya. Kalau pengen main sama ibunya, ini umur apa namanya 2 tahun, ngajak main ibunya, sana kamu dengan nenek kamu, sana dengan nenek kamu. Jadi si ibu ini benci sekali dengan anaknya. Sehingga suatu hari, kebetulan si nenek sakit. Nenek sakit, mau gak mau, yang ngurus adalah ibunya sendiri. Nah, si ibu ini ngurus dengan jengkel. Yang ngurus dengan jengkel. Nah, waktu dia mau pergi ke mall, otomatis si anak diajak karena ditinggal, gak ada yang ngurus. Diajak dengan jengkel, diboncengkan. Sampai di tempat parkiran, si ibu ngomong sama anak, kamu tunggu di sini, padahal umurnya masih di bawah 5 tahun. Kamu tunggu di sini, jangan pindah dari tempat duduk belakang. Jangan pindah dari tempat duduk belakang. Awas kalau pindah. Si ibu masuk belanja nyantai ngakak-ngakak di luar hujan deras. Di luar hujan deras. Derasnya luar biasa. Si ibu tahu hujan deras tapi enggak mikir. Anak saya kujanan ya. Anak saya basah kuyup. Enggak mikir kudanan karepmu. Ini ibunya seperti itu. Sadis enggak? Sadis kan? Ya udah selesai belanja dia keluar. Keluar, lihat anaknya ini posisinya dari kursi belakang, kemudian telungkup. Ya, telungkup, tengkurap ya. Ya, tengkurap, telungkup, apa, memeluk kursi depan, jok depan itu, dipeluk erat gitu. Si ibu lihat anaknya seperti itu, marah luar biasa. Ibunya mengatakan, lihat anaknya ini basah kuyup, gak sedih ya. Mengatakan, sudah mama bilang, jangan pindah tempat duduk. Siapa yang nyuruh kamu tidur telungkup di sini? Kok enak tidur-tiduran? Si anak itu bangun sambil noleh, maaf ma, saya cuma gak mau kursi mama basah, makanya saya tutup. Kira-kira gimana pak? Biur gak pak? Nyata loh ini. Ibunya langsung cuk! Tes, sadar cuma gara-gara itu ya. Tes, langsung anaknya dipuruk, maafkan ibu. Ibu, nah kira-kira cerita yang begini penting disebarluaskan gak? Dua minggu lagi beli dan nangislah di rumah masing-masing. Ya kan? Dan nangislah di rumah masing-masing. Surga di depan mata. Artinya surga itu gak jauh aja di depan mata. Yaitu orang tua kita sendiri. Ayah ibu kita ini. Ya, ayah ibu kita. Nah, kemudian kenapa saya ambil contoh cerita ini? Ini baru cintanya ibu sama anak, anak sama ibu, itu sedemikian hebat. Padahal itu cuma setitik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah jadi kasih sayangnya Allah. Nah kira-kira kasih sayangnya Rasulullah SAW itu gedenya seberapa? Bisa diukur enggak? Enggak bisa kan? Baru kasih sayang kita dengan anak kita udah sebegitu. Lah kasih sayang Nabi SAW ini terhadap seluruh makhluk Allah bagaimana? Terhadap umatnya seperti apa? Makanya sampai Rasul bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min umati. Syafa'atku aku persiapkan untuk umatku yang dosanya besar-besar. Orang-orang model panjenengan lan kula ini kira-kira ini doyan dosa besar enggak? Jujur. Kita merasa oh enggak doyan, enggak ini. Tapi nyatanya kita sering melakukan, ya kan? Kita enggak doyan, tapi kita sering melakukan, terutama ibu-ibu, ya enggak bu? Bu, ibu enggak suka tapi sering melakukan, dosa besar, percaya enggak bu? Ngerasani, ngerumpi, gunjing. Ibu-ibu enggak suka, tahu dosanya, tapi jalankan enggak? Bu, jujur bu. Kalau enggak jujur di pengajian, malaikat nanti marah loh bu. Jujur ya bu ya. Masih kadang-kadang ngerasani atau sering ngerasani? Sering pak. Jujur kan ya. Jadi memang begini manusia, banyak melakukan dosa-dosa besar. Kita ini ya begini, jangan ngaku udah apa namanya? Wes, saya ini tidak punya dosa besar. Iya, tidak punya dosa besar. Jangan. Dosa kecil kita juga kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar. Ustaz, saya kalau dosa besar alhamdulillah enggak loh. Oh, enggak sama sekali. Ya cuman saya kadang-kadang melirik cewek. Kapan liriknya? Di TV itu setiap saya nonton saya lirik terus itu. Di TV ngelirik, di jalan ngelirik. Lah kalau kecil ditumpuk-tumpuk lama-lama ya besar. Ya lama-lama besar. Untungnya Rasulullah SAW itu enggak ngomong begini. Umatku, di dunia ini saya udah capek ngajar kalian. Di dunia saya udah capek bimbing kalian. Di akhirat masih suruh ngurusi kalian. Kasihan deh lu. Repot kan? Kalau Rasulullah ngomong gitu repot gak? Oh enggak. Rasakan tuh neraka. Biar ngincipi yang namanya neraka. Coba kalau nabinya model begitu. Repot gak kita? Tapi itu bukan nabi kita yang seperti itu. Entah nabinya siapa yang begitu. Kalau nabi kita, Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Beliau mengatakan syafa'ati li ahlil kabair min umati. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Kalau aku udah meninggal dunia, nanti amal kalian dilaporkan kepadaku. Kalau amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Hamidullah. Aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau amal kalian buruk, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Nabi di alam barzah mintakan ampun untuk umatnya. Nah, kok gini bilang ada yang hidup, apa enggak bisa dapat manfaat dari yang meninggal dunia? Masa Kanjeng Nabi udah ngomong gitu, mintanya ampun Rasul untuk umatnya, masa enggak manfaat? Ada yang berani ngelawan hadis ini? Ini kan jelas Rasul yang ngomong, nanti kalau aku meninggal dunia, amal kalian dilaporkan, kalau buruk aku mintakan ampun. Udah gitu Rasul pakai ngomong, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kalau ada umatku yang dosanya besar-besar, akan aku perjuangkan. Akan aku berikan pertolonganku untuknya. Kalau tidak punya jiwa kasih sayang yang maksimal, tidak mungkin bisa. Dan Nabi Muhammad SAW itu full kasih sayang. Makanya syarat pertama jadi wali itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak punya bismillahirrahmanirrahim, enggak bisa jadi wali. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, artinya orang itu jiwanya selalu bismillahirrahmanirrahim. Jiwanya selalu dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Buat roti, tonggone, dikirimi. Iya. Dapat apel, dapat salak, ya kan? Temennya monggo diincipi. Kasih sayang dia. Jiwanya penuh kasih sayang. Ketemu orang, bawaannya mesem. Jane ya pengin merengut gitu ya. Tapi kok ya iso mesem terus itu. Karena jiwanya penuh kasih sayang. Ini calon-calon wali ini. Calon-calon wali karena di jiwanya udah ada asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya orang-orang yang enggak punya jiwa kasih sayang tidak mungkin bisa jadi wali Allah meskipun salatnya sehebat para malaikat. Iya, salatnya sehebat para malaikat, jiwa kasih sayang enggak ada, enggak bisa jadi wali Allah. Enggak bisa. Loh, Ustaz, kok bisa begitu? Iya, dia kelihatannya itu salatnya bagus, tapi kalau setelah itu nyombongkan diri punya kasih sayang enggak? Enggak ada kan? Gak ada kasih sayang di jiwa nyombongkan diri. Lah ini pahala sholatnya kira-kira habis gak lama-lama? Ya ganjaran sholatnya habis. Dengan jiwanya yang tidak punya kasih sayang. Orang yang kalau gak punya kasih sayang, ketemu temennya merengut. Ketemu orang bentak. Bawaannya itu musuhi orang lain. Yang seperti ini pahala amal sholatnya akan sirna. Tapi kalau orang yang jiwanya kasih sayang, dikatakan dalam hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang penuh dengan jiwa kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malam hari ini kita akan belajar. Ini prolog tadi ya. Tadi ini cuma prolog. Biar kita mudeng masuk babnya itu. Biar enak. Kita akan belajar bagaimana ya kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wa amma syafaqatu wa ra'fatu wa rahmatu li jamil khalqi faqad qala Allah Ta'ala fih. Azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala a'tahu isma'in min asma'ih. Fa qala bil mu'minina ra'ufur rahim. Karena Allah itu sangat sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW, makanya di ayat tadi dikatakan bil mu'minina ra'ufur rahim. terhadap orang-orang yang beriman, Rasul itu sangat penyayang dan sangat pengasih. Padahal Ar-Ra'uf Ar-Rahim itu namanya Allah. Namanya Allah ini diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Rasul punya jiwa yang sangat. Kalau Allah itu maha, kalau Rasul sangat. Ya sangat pengasih, sangat penyayang. Sebab yang maha cuman Allah. Kalau Rasul sangat pengasih, sangat penyayang. Kok bisa begitu? Bagaimana? Allah udah ngasih tahu kita. Ya Allah udah ngasih tahu kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kemudian dikatakan di sini, ada satu hadis ya. Saya bacakan boleh? An Ibni Shihab bin Qal, ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan wa dzakara Hunainan. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'atan. Qala Ibnu Shihab, hadatsana Sa'id bin Musayyib anna Safwan qala wallahi laqad a'tani ma a'tani wa innahu al-abghadhu al-khalqi ilayya, fama zala yu'tini hatta innahu la ahabbu al-khalqi ilayya. Nah, ini ketika dalam perang Hunain ada seorang yang namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Saat itu dia sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Safwan bin Umayyah ini ngomong, saya ini di muka bumi tidak ada makhluk yang lebih saya benci dari Nabi Muhammad SAW. Ini makhluk yang paling saya benci. Ya, kebenciannya luar biasa. Tapi Rasul ketemu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini dikasih hadiah sama Rasul. Mi'atan na'am. 100 ekor unta. Iya. 100 ekor unta. Nih, kasih 100 ekor unta. Belum puas, kasih 100 ekor lagi. 200. Belum puas, kasih 100 ekor lagi. Dikasih 300 ekor unta. Berapa duit itu? Anggap 10 juta kali 300. Kan lumayan ya. Berapa itu? 3M ya? 3M. Rasul kita kaya atau miskin berarti? Kaya. Siapa bilang Rasulullah SAW miskin? Rasulullah itu kaya. Cuman gak pernah nyimpen duitnya. Kaya gak pernah nyimpen duitnya. Jadi gak megang duit. Kalau punya apa-apa langsung habis. Punya apa-apa langsung habis. Gak pernah nyimpen Rasulullah SAW. Kenapa gak pernah nyimpen? Karena memang nih kalau disimpen ngebot-ngebot gak enak. Tapi kalau kita kan suka nyimpen biar abot. Beda gak? Beda kan? Kalau Rasul gak suka nyimpen. Wah ini ngebot-ngebot ini gak usah dibagi saja Rasulullah SAW. Tapi kalau kita suka nyimpen. Kenapa? Oh, kita kuat. Nanti kan lewat Shiratal Mustaqim bawa harta banyak kan kuat. Ngadepi malaikat nyoal nanti dapatnya dari mana. Untuk apa kan kuat kita kan. Kalau Rasulullah SAW karena merasa itu nanti memberatkan. Dilepaskan semua. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Semua di dum. Kalau kita kan merasa itu nanti enteng. Jadi gak apa-apa ya. Numpuk-numpuk gitu. Ya Rasulullah SAW. Nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh. Nah orang yang benci tadi. Begitu dikasih mikir. Wong saya bencinya luar biasa kok dikasih tuh. Terus akhirnya hatinya berubah jadi cintanya luar biasa. Nah, di sini ada satu rumus. Bisa enggak kita memberi hadiah kepada orang yang paling benci kepada kita? Tetangga yang paling jengkelin ibu. Suka ngerasani, suka marah-marah, suka fitnah, tetangga yang seperti itu. Ibu kira-kira ngirimi ayam potong utuh mau enggak, Bu? Ikhlas loh, bukan cuman apa basa-basi, bukan loh ya. Ikhlas dikirimi. Ini hadiah dari saya. Dicicipi ini enak loh masakan saya sendiri. Bisa enggak, Bu? Bu. Bu. Bisa enggak? Belum. Mulai besok praktek ya. Tapi sebelum sama yang paling dibenci, sama yang disayangi dulu, Bu. Ya nanti coba dikirimi tetangga-tetangga yang ibu sayangi dikirimi. Setelah itu yang paling membenci ibu juga dikirimi. Kira-kira hatinya sama enggak? Jujur, mesti hati kita abot. Kayaknya enggak hanyang ngono. Ya kan? Silahkan weh. Kan begitu ya? Setan itu setan. Setan yang goda kita. Rasulullah SAW mengajarkan. Kamu saya beri satu amalan, kalian saya beri satu amalan. Kalau kalian amalkan, maka kalian akan saling mencintai. Ini yang ngajari Rasulullah SAW. Gak mungkin keliru. Tahadau, tahadau. Salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi resepnya kalau ada orang benci sama kita, resepnya apa? Kasih hadiah terus. Tapi yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Kasih hadiah terus dengan ikhlas. Ikhlasnya kita itu lama-lama akan membuat orang tersebut berubah. Akan buat orang tersebut baru berubah. Ya, kita butuh waktu. Rasul saja ngasih sampai berapa tadi? 300 unta. Berapa itu? 3 M. Baru satu ayam potong minta berubah yang nanti dulu. Paham enggak, Bu? Ini udah urusan begini kok tenang semua di belakang ya? Ibu, kok suaranya hilang? Kenapa, Bu? Jangan khawatir, Bu. Ibu bagiannya cuma motong ayam, masak, nganterkan. Duit minta Bapak. Ya, Pak, ya? Rela, Pak. Duitnya dikasihkan tonggo yang jengkelin tadi, Pak. Mikir. Mikir. Masih berat, kan? Apalagi ya, apalagi orangnya yang model begitu-begitu itu. Paham, Pak? Ya, gak usah saya sebutkan, kan, ya? Sudah pintar semua, kok. Masuk, Pak, perlu dicetok-cetok ke barang. Gak usah, ya? Orangnya model begitu-begitu, kalau kita begini dibegitukan, kalau kita begitu ya dibegitukan. Maksudnya apa loh itu? Kemudian kita ngirimi sapi potong, kira-kira mau enggak? Loncati. Kita masih begitu, kita masih begitu. Makanya malam hari ini yuk kita luruskan niat. Ya luruskan nih, niat pengen agar orang yang benci kepada kita menjadi sayang kepada kita di jalan Allah. Makanya pada siapapun yang membenci kita, yuk kita berupaya meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Ayo kita kasih. Punya tempe, kirimi tempe. Punya sate, kirimi sate. Ya, tapi niatnya tulus loh ya. Bukan niat untuk, tahu kan ya maksudnya? Baik, jadi tulus. Memang karena Allah Ta'ala ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi kita semua diberikan kepada manusia yang seperti itu. Langsung berubah. Ya, yang niru model begini masih banyak enggak? Urusan tahajud, tiru. Senin Kemis, tiru. Ya, bagus, sudah bagus ditiru. Urusan duit? Nanti dulu. Apalagi kalau doanya Rasul yang urusan duit. Waduh, Masya Allah. Yang mau niru jarang. Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Siapa yang mau ngamalkan doa ini, angkat tangan. Mikir. Bib, doanya Rasul banyak, Bib, ya. Saya tak baca doanya Rasul yang untuk ngunasi hutang aja. Allahumma aghina bi halalika an haramika, ya. Al-Fatiha aman siwak. Okamakola s.a.w. Lanjutkan ya. Kemudian dikatakan juga di sini waruya anna arabian ja'ahu yatlubu minhu syai'an. Ada seorang Arabi. Arabi itu istilah untuk orang Arab yang tinggal di dusun. Ya, orang dusun. Orang dusun Timur Tengah itu enggak sama dengan orang dusun Indonesia. Kenapa? Dusun Timur Tengah itu tinggalnya bukan di sawah, tinggalnya di padang Sahara. Temennya itu batu sama pasir. Ya, temannya batu sama pasir. Kalau orang dusun di Pulau Jawa itu tinggalnya di sawah, di hutan, kan seperti itu. Tapi ada miripnya. Bedanya cuma begini. Karena kalau lingkungan tinggalnya itu batu sama pasir, maka manusia akan manusia yang keras. Badannya gede, ya kan? Ya biasa hidupnya sama batu, otomatis badannya besar. Kemudian suaranya enggak ada yang pelan, bengak-bengok. Makanya kalau ada orang bengak-bengok ini ciri-ciri ini. Suaranya itu teriak-teriak. Kenapa? Rumahnya jauh-jauh. Itu kalau ngomong, Kang, jauh, gitu. Dari jauh. Nah, untuk yang kedua ini ada miripnya dengan orang dusun. Ada miripnya. Kenapa? Yang kerja di sawah. Yang kerja di sawah itu kalau manggil temannya enggak ada. Moro nyedai, Kang, enggak ada. Dari jauh, Kang, yuk. Bewes nampung, bro. Bengok-bengok. Betul enggak ini? Di sawah. Nah, yang kerja di sawah ini kalau belum apa nyetel volumenya, kemudian pergi ke kota, wah ini repot, masuk pengajian ngobrol sedikit, satu pengajian bubar. Karena suaranya keras. Dia ngomong biasa aja suaranya udah keras. Nah, orang Arabi ini kalau datang ke kota Madinah, sahabat semua nunggu. Kenapa nunggu? Orangnya polos-polos sakarpe dhewe. Ya, polos agar be dewe sama sahabat kesempatan. Mumpung ada orang model aneh-aneh ini kesempatan. Kesempatannya apa? Biasanya orang-orang Arab ini dengan polosnya mereka tidak ada apa namanya perasaan sungkan, langsung ketemu Rasul ya nanya macam-macam, nanya ini, nanya itu dan lain sebagainya. Kalau sahabat orangnya berpendidikan, yang tinggal di kota ini orangnya berpendidikan. Jadi mau nyopo Kanjeng Nabi aja enggak berani sahabat itu. Menundukkan suara, khusyuk itu kan. Karena apa? Punya ilmunya, ngerti. Nah, yang dari dusun kan polos, ilmunya belum dapat. Nah, yang dari dusun ini sama Rasul dimaklumi. Kenapa? Urung ngerti. Jadi kalau ada orang dusun datang, itu sahabat senang dan Rasul memaklumi. Termasuk di antaranya itu orang dusun yang masuk masjid tahu-tahu buang air kecil di masjid, ya. Ya, itu di antaranya itu orang dusun sakarepe dhewe. Kenapa? Ya mungkin di tempatnya dia biasa kencing di mana-mana kok, jangankan zaman dulu. Wong sekarang aja banter tembok dikencingi kok. Ya kan? Mesti enggak jauh berbeda kan? Enggak jauh berbeda. Ban mobil, pohon. Ini kita-kita ini kalau lagi jadi supir kan. Saya kan supir. Ya cuman yang enggak di ban mobil saya enggak gitu ya. Tapi itu ada peraturan sesama sopir, kalau lagi ngantuk biar ngantuknya hilang, itu ban mobil kamu dikencingi, selesai. Rahasia loh ini, jangan ngomong loh ya. Yang boleh tahu cuman sopir. Ini ajaran sesama sopir. Enggak pertanyaan. Tanya sama sopir-sopir yang profesional. Kalau gak ngerti berarti belum profesional. Oh gak begitu, oh belum profesional. Kalau yang profesional dia ngerti gitu ya. Itu anekdot para sopir itu punya cerita lucu sesama sopir. Nah ini kalau datang orang Badui seneng. Termasuk orang Badui itu gak nunggu Rasul selesai ceramah. Rasul lagi ceramah, mereka langsung, ya Rasulullah saya mau nanya. Langsung gitu. Orang tenang khusyuk gitu ya. Dia pokoknya dari rumah pengen ngomong sama Kanjeng Nabi, ya gak peduli. Langsung datang, ya Rasulullah, saya mau nanya. Makanya sekarang kalau ada orang yang sakara PDW, kita kejuluki dia, Badui. Jadi harap dimaklumi, ya. Harap dimaklumi, itu orangnya berarti orang polos, baik. Cuman tingkahnya ya seperti itu. Akhirnya terojok Badui, maklumi gitu ya. Ya. Jadi biar kita bisa, apa namanya, bisa memperlakukannya tidak sama dengan orang lain. Nah kalau ada Badui datang, wah seneng tuh sahabat. Senengnya luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya itu mendapatkan jawaban dan jawabannya ilmu. Termasuk satu pertanyaan Badui yang menyebabkan umat Islam sampai hari ini bahagia adalah ketika Rasul lagi ceramah salam, datang seorang Badui, tiba-tiba langsung nanya, kapan kiamat? Wah ini kan sahabat kaget nih. Masih ceramah, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Ya suaranya keras gitu. Ini Rasul lagi ngomong ini. Ya Rasul gak berhenti. Ngomong terus ya. Selesai ngomong. Rasul nanya. Siapa tadi yang nanya-nanya kiamat? Ya siapa tadi yang nanya-nanya kiamat? Saya ya Rasulullah. Balik ditanya. Lah kamu siap apa menghadapi kiamat? Madat lah. Nanya-nanya kiamat udah siap apa? Orang yang pelajari hadis ini. Banyak yang gak ngeh gitu ya. Gak ngeh. Kenapa si Badu ini nanya kiamatnya kapan? Bukan tanya matinya saya kapan? Yang ditanya kiamat, bukan kapan saya meninggal, bukan. Tapi yang ditanya, kapan kiamatnya? Ya kan? Kemudian Rasul juga balik bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jawaban dari Rasul yang berupa pertanyaan ini menunjukkan bahwasannya Badui itu pengen gendang kiamat, aku siap. Dia tuh datang ngelawan itu. Kapan kiamat? Kapan? Saya udah siap ngadepin kiamat. Itu bahasa tersiratnya seperti itu. Maka Rasul jawab, kamu kok begitu? Apa yang udah kamu persiapkan? Coba siapa di sini yang mau nantang kiamat? Angkat tangan. Kapan kiamatnya? Ada yang berani? Tidak ada kan? 2012 kiamat. Jangan dulu. Koi-koi ini tenang-tenang loh ya. Jangan gua. Tidak mungkin. Wah, orang debat karena beda. Tidak mungkin. Jangan dan lain sebagainya. Karena apa? Takut sama dia. Kiamat dan tidak pengen cepat-cepat datang ya kiamat. Si Badui tambah nantang kiamatnya kapan? Suruh cepat datang ke sini. Bingung kan semua ini. Rasul nanya, "Ma'adat salah lah kamu? Nanya-nanya kiamat udah siap apa?" Dijawab, saya sholat cuman yang wajib. Puasa yang wajib. Gak nyiapkan sunah-sunah tuh gak nyiapkan saya. Yang wajib-wajib saja. Nekat gak ini? Nekat kan? Wong sholat ya pas-pasan. Puasa juga pas-pasan, nantang kiamatnya kapan. Ini nekat gak ini? Nekat kan? Tapi, kata dia, tapi saya itu cinta Allah, cinta Rasulnya. Saya cinta Allah, cinta Rasulnya. Di sini menyiratkan berarti cinta ini amalan tersendiri. Ya, cinta itu amalan tersendiri. Karena tidak disebutkan tentang sholat, tidak disebutkan tentang puasa. Dia katakan, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Berarti dia mengunggulkan cintanya ini di atas sholatnya, di atas puasanya. Artinya, dia kerjakan sholat dan puasanya itu dengan rasa cinta kepada Allah. Walaupun cuma 5 waktu, cuma takbirnya sama kangen. Saya ngadep Allah ini, Allahu Akbar. Jangan disamakan dengan 5 waktu kita, Allahu Akbar. Baik. Ya, wala, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Artinya dia memang sholatnya dengan cinta. Kalau kita dengan cinta atau kepeksa? Ya, rodok cinta. Kadang cinta, kadang kepeksa. Tapi banyak cintanya atau kepeksanya? Bu, ibu kalau sholat banyak kepeksanya atau cintanya, Bu? Banyak cintanya. Cinta apa, Ibu? Cinta sholat pendek atau sholat lama? Sholat pendek. Berarti Ibu cinta cepat selesai sholatnya atau cepat apa lama sholatnya? Cepat selesai sholatnya. Kalau cinta cepat selesai sholatnya, berarti sholatnya kepeksa apa dengan cinta? Orang kalau lagi jatuh cinta itu ngobrol dengan yang dicintai pengen cepat pergi atau lama? Kalau ibu bilang sholatnya karena cinta, pengen sholatnya rampung atau gak rampung-rampung? Bingung ya? Bingung ngadepi ustaz, umat-umat kayak umat. Iya. Kita ini masih banyak dengan terpaksa. Memang tingkatnya lagi itu memaksa ngelawan nafsu. Itu bagian dari cinta. Makanya saya katakan rodok cinta. Nah si Badu ini ngomong, saya cinta Allah dan Rasulnya. Rasul jawab, Al-mar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Itu sahabat Anas bin Malik ngomong pernyataan resmi. Loh ya. Pernyataan resmi mewakili para sahabat. Kami para sahabat, semenjak masuk Islam, belum pernah kami berbahagia mendengar sabda-sabda Nabi, seperti bahagianya kami mendengar sabda Nabi yang menyatakan seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jadi pernyataan ini muncul gara-gara Badui. Ya, gara-gara Badui. Nah ini mau ngomong Badui aja, sebobone gitu ya. Ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, baru mau baca ini ya. Ini Badui, lihat jam dulu. Ya, 9:30 kurang 7 menit, itu kecepatan. Masih lama? Masih lama ya? Alhamdulillah, betul masih lama? Ya, coba kita buktikan, masih lama atau enggak lama? Semoga enggak lama ya. Ya, walaupun lama, semoga tidak lama. Nah, an Arabiyan jahu yatlubu minhu syai'an. Ada seorang Badui, seorang Arabi Badui datang menemui Rasulullah SAW kemudian minta sesuatu. Nah, minta ini enggak sama orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu itu kalau minta karena butuh. Orang sekarang banyak yang minta bukan karena butuh tapi karena profesi. Wah, profesinya minta. Nah kalau orang dulu enggak, minta itu karena butuh, sekedar butuhnya. Maling dulu juga enggak sama dengan maling sekarang. Maling dulu itu kebanyakan karena butuh. Kalau sekarang adalah profesi. Beda kan? Benar. Orang dulu itu banyak yang mencuri karena apa? Butuh buat makan, butuh buat bayar SPP. Kalau sekarang enggak, butuh buat beli jam tangan, butuh buat beli handphone, butuh buat beli motor. Yang rodok keren sedikit namanya koruptor. Butuh buat beli pulau. Ya, ini profesi. Udah beda. Nah ini orang dulu minta. Bukan karena profesi. Memang betul-betul butuh. Jadi jangan disamakan. Kalau nyebut ada orang datang minta pada Nabi SAW. Jangan disamakan dengan orang-orang yang keliling minta. Minta-minta. Nah. Datang menemui Rasulullah SAW. Maka Rasul ngasih. Nih. Ambil buat kamu. Ini ambil buat kamu. Setelah dikasih, maka Rasul nanya, ahsantu ilaik. Saya udah berbuat baik kepada kamu belum? Ngasih. Udah berbuat baik kepada kamu belum? Jawabannya apa? Qala a'rabi la wala ajmalta. Belum. Blas. Kalau terjemahannya cetol itu ya. belum blas urung apa-apa. Dereng napa-napa ini? Kok ahsanta, ajmalta aja belum. Bahasa Arab itu punya tingkatan. Kata-kata ihsan sama ijmal itu tingkatannya udah beda. Walaupun kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya podo wae. Ya, bahasa Indonesia terjemahannya sama, kalau bahasa Arab beda. Saya udah lomo belum? Kok lomo? Kamu ini orang yang baik kelas biasa aja belum? Kok ngaku-ngaku udah yang luar biasa? Ini kata si Badu gitu. Jadi belum blas. Coba ada yang berani ngomong gitu sama Rasulullah? Enggak ada kan? Tapi ini si Badu memang dia polos. Oh ini belum. Segini ini biasa. Ngasih segini ini biasa. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban si Badui seperti itu, umat Islam marah. Ghadibal muslimun. Coba panjenengan gitu ya. Kalau hidup di zaman Rasulullah SAW, ada orang datang dikasih kemudian gaya begitu, jengkel enggak? Loh, ki, Kanjeng Nabi udah ngasih, ngasihnya banyak, masih ngomong dereng, blas niki. Pengen diapakan kira-kira? Jujur, jujur. Gregeten enggak? Gregeten kan, ini tidak sopan, enggak tahu terima kasih. Ini padahal Rasul di tengah-tengah sahabat. Kalau Rasul mau marah kan bisa kan? Enggak tahu gitu bisa kan? Itu kalau kita. Kalau Rasul enggak mungkin seperti itu. Kalau kita, pergi kamu. Udah dikasih kok enggak mau. Apalagi kalau misalnya pas ada orang di pinggir jalan gitu ya. Ya kita kasih uang 500 kemudian diuncalkan ke muka kita. Kira-kira jengkel enggak kita? Jengkel loh. Nah kurang lebih ini mirip. Tidak dilemparkan pemberiannya. Tapi kalimatnya itu kalimat melempar. Blas, dereng. Ya, dereng, blas. Ini. Tidak sama sekali. Kamu belum berbuat baik kepada saya. Maka saat itu, waqamu ilaihi, sahabat pada bangun, berdiri, mau ngajar orang tadi. Waqamu ilaihi, bangun mendatangi orang tersebut. Maka Rasulullah SAW, fa'asyara ilaihim, ankuffu. Rasulullah ngasih isyarat. Stop. Biarin. Ya, stop. Coba ini. Pemimpin yang jiwanya begini masih banyak enggak? Hah? Belas mungkin ya. Susahnya luar biasa. Ankufu. Wadakhala manzilahu. Ini padahal yang dikasihkan Rasul semua yang beliau miliki di hadapan beliau saat itu. Nih, ambil gitu kan. Udah berbuat baik belum saya? Belas. Sahabat marah, kata Rasul, biarkan, jangan marah. Rasul masuk ke dalam rumahnya. Wa arsalahi sallallahu wazadahu syai'an. Maka Rasulullah SAW mengutus si badui tadi agar ikut masuk. Ya, ikut masuk, kemudian dikasih hadiah lagi. Kasih hadiah lagi kemudian tanya, "Gimana kalau sekarang saya udah berbuat baik sama kamu belum?" "Oh, kalau sekarang semoga Allah balas kamu ya. Ya keluarga kamu, dirimu, ya, suku kamu semoga semua dibalas Allah dengan kebaikan." Artinya sama Rasul dikasih hadiah yang luar biasa. Faqala lahu Nabi SAW, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un fa in ababta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba ma fi sudurihim 'alaika. Qala na'am. Katanya Rasulullah SAW, wahai Arabi, tadi kamu kan di depan teman-teman saya ngomong kalimat yang enggak enak. Ngomong kalimat yang enggak enak. Jadi mereka itu benci sama kamu. Ini bil ma'ana ya. Mereka benci sama kamu. Nah tolong kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Coba lihat akhlaknya Rasulullah SAW ya. Bukan sekarang kamu ngomong sama dia. Enggak. Kalau panjenengan ngerasakan tolong. Yang panjenengan barusan sampaikan kepada saya. Sampaikan juga kepada sahabat-sahabat saya. Biar mereka senang sama kamu. Ya biar mereka senang sama kamu. Gimana? Wah siap. Ya siap, tapi nggak langsung. Nah kalau langsung kan kelihatan kan ya, kelihatan terus dikasih kemudian ngomong seperti itu ya. Besoknya atau sore harinya si badui tadi datang menemui Rasulullah SAW, kemudian di hadapan para sahabat, di hadapan para sahabat saat itulah qala na'am fajazakallah min ahli usyadil khairan. Ditanya, gimana? Kemarin sudah saya kasih, kamu sudah senang belum dengan pemberian saya? Wah, saya senang betul. Semoga keluargamu, kaummu semua dibalas Allah dengan kebaikan. Lantang di hadapan para sahabat. Sehingga sahabat artinya plong, lego. Oh, ini orang oke, orang baik ini. Bukan orang macam-macam. Coba ini kisah ini kita kupas sedikit ya. Kupas sedikit. Coba bagaimana Rasulullah SAW berusaha menjaga hati semua orang. Menjaga hati semua orang. Datang satu orang, minta dikasih, setelah dikasih ngomong kasar. Pengikutnya Rasul otomatis marah, enggak terima. Emosi kan, timbul emosi. Rasul mencegah mereka, jangan marah. Tapi Rasul tahu, sahabat masih emosi. Di sini Rasul menunjukkan kalau manusia itu kalau punya rasa benci itu susah padam. Ya, jengkel susah padam. Jengkel kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti orang yang dicintai, itu paling susah dihilangkan. Oh, enggak bisa saya. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Pokoknya kalau belum saya tandangi, jangan. Wah, enggak puas. Walaupun dikasih ngomong, oh, raiso, tetap raiso. Banyak ada yang begitu. Ya kan? Emang enggak puas, emosinya tetap muncul. Nah, Rasul lihat nih emosi ini kalau enggak segera dipadamkan, hasilnya tidak baik. Maka Rasul minta kepada orang tersebut dengan merendahkan diri. Kalau kamu mau. Coba, saya mau nanya. Ini akhlaknya akhlak biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Kalau kamu mau, demi siapa Rasul ini sampai merendah ini? Demi siapa? Apakah demi Rasulullah SAW? Kan bukan. Justru Rasul pada posisi yang dibela ya oleh para sahabat. Rasul merendah, minta pada badui tadi, tolong kamu yang sampaikan kepada saya, sampaikan kepada mereka. Biar mereka artinya tolong. Ini berarti Rasul berjuang untuk siapa? Untuk si badui tadi, biar namanya baik. Dan untuk sahabat tadi, biar artinya lego, enggak ada apa-apa. Sekarang pemimpin yang punya jiwa seperti ini masih ada tidak? Pripun Pak? Beres mau. Beresin. Nyat memang orangnya enggak benar gini. Sudah, habisin. Ini model ruwet-ruwet kan gitu ya. Tapi kalau Rasulullah SAW enggak ngelerem. Upayanya melerai, ngelerem, dan lain sebagainya. Makanya sekarang saya ngajarkan pada semuanya, kalau ada yang mencaci maki tahlilan, yasinan, sholawatan, gak usah ditanggapi ruwet, cukup dikatakan, oh. Ya? Oh itu tahlilan gak boleh. Oh gitu. Yasinan itu gak benar. Oh gitu. Nanti kalau yasinan itu tempatnya neraka. Oh gitu. Biar keluar semua. Terakhir, terima kasih banyak ilmunya. Tapi permisi, saya mau pergi dulu. Mau kemana? Saya mau memimpin tahlilan. Ya kan? Jadi gak usah repot. Ya, besoknya kasih undangan ikut tahlilan. Besok kasih undangan, nyantai. Kita ngadepi orang begitu, kita begitukan saja. Pasti insya Allah mumet itu nanti. Jadi maksud saya gak usah gontok-gontokan buat apa, mau gontok-gontokan. Capek kan? Capek. Ini bukan zamannya gontok-gontokan. Yang gitu tuh urusan cil, gak ada apa namanya. Bukan urusan yang gede. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap besar. Maksudnya jangan diremehkan, tapi jangan dianggap besar. Cukup kita kerja. Kerjanya bagaimana? Ya begini. Buat majelis di setiap kampungnya ya. Buat masjid setiap kampungnya, buat yasinan setiap kampungnya, buat selawatan di setiap masjidnya. Lama-lama gimana? Lama-lama gimana? Jangan khawatir. Imannya orang Indonesia ini fi uyunihim. Imanuhum fi uyunihim. Ya, imannya masyarakat kita ini tergantung melihat mana yang lebih besar, yang semarak. Yang semarak, yang gede itu diikuti. Saya akan buktikan. Kalau ada orang naik motor jatuh di perapatan, itu jalanan macet enggak? Gara-gara motornya atau gara-gara yang nonton? Gara-gara yang nonton. Kok bisa gara-gara yang nonton macet? Satu orang nonton, yang lain lihat ada orang nonton. Nonton yang nonton, kemudian ikut nonton yang nonton, duduk ngobrol, ngomongkan ada apa, ya kan? Dan seterusnya. Yang jatuh udah enggak ada, di situ masih nongkrong, ya ngobrol, kan enggak rampung, rampung. Kenapa? Karena jiwa orang Indonesia suka nonton kumpulan. Ini jiwanya, memang suka nonton kumpulan. Ini kita orang Jawa ya begini nih, udah ini memang warisan leluhur ini. Warisan leluhur suka nonton kumpulan, betul enggak? Ada kumpulan wayangan, suka. Kumpulan nonton bola, suka. Kumpulan makan kacang bareng, suka, ya kan? Kumpulan ada kopi di soe kita aja langsung kan orang moro kumpul suka. Memang seperti itu. Jadi cara dakwah yang paling gampang itu buat kumpulan. Nah kalau panjenengan udah buat kumpulan Yasin, semakin banyak kumpulan Yasinnya, maka yang enggak suka Yasin mereteli. Lah reneng boloni aku. Reneng boloni, gitu kan? Paling nanti tinggal 1 2 3 enggak banyak. Ya, merotol. Makanya enggak usah capek dah. Capek. Maksudnya enggak usah capek sampai artinya masuk rumah sakit tambah repot. Cukup nyantai-nyantai dah saja. Lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Monggo diunjuk. Saya ini mau minum, bingung. Dari tadi nyari kesempatan pas panjenengan minum, saya mau minum. Ternyata panjenengan sudah minum semua gitu. Kapan minumnya saya enggak ngelihat. Pakai ilmu apa tadi minumnya? Kok enggak kelihatan? Ini baginya kapan ini? Oh, badui. Ustadznya ceramah semua minum gitu ya. Jadi badui itu. Yo, enggak bukan badui. Nah, cuman saya enggak kroso nih kapan baginya nih? Hah? Dari enggak yang ini apa yang merah-merah? Susu nih. Waktu saya ceramah tadi. Loh, terus lewat mana yang bagi? Punya ilmu ngilang apa? Enggak terasa gitu. Toto kok sudah di sini semua ini ada di sini. Kapan minumnya? Padahal saya mau minum yang ini. Boleh minum enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naam. Coba kita lihat ya. Yang pertama nunjukkan kalau Rasulullah SAW itu emosi harus direda. Jangan diobong. Dan jangan ditunda. Harus segera. Bukan besok 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kalau bisa segera. Karena ini urusannya dengan orang lain, maka Rasul enggak maksa orang itu kan. Tidak dipaksa. Biar orang itu juga datang dengan hatinya sendiri, dengan semangat. Nah ini loh, model ngelerem-ngelerem hatinya orang ini loh. Kok sekarang pongko ya? Yang banyak ngelerem atau mana sih? Oh, ngompori. Kompornya pakai gas atau minyak tanah? Jadi itu cepat kobong atau... Nah, ini yang banyak kan model kompor mengompor ini ya. Kalau bahasa resminya provokator ya. Provokator. Rasulullah SAW mengajari kita untuk meredam. Ada apa-apa diredam, bukan di bul. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Ya. Setelah itu, ya, ini cerita belum selesai. Setelah badui tadi menyampaikan yang disampaikan, sahabat kan senang. Badui tadi kemudian pergi. Setelah pergi, Rasulullah ngomong kepada para sahabat, saya dengan badui tadi ini, itu permisalannya seperti saya punya onta, onta saya lari. Ya, onta saya lari, bedal kalau bahasa Jawanya ya. Bedal lari. Kemudian kalian ini lihat onta saya lari, kalian pengen bantu. Bantu apa? Nangkep onta tadi. Kalian lari ngejar onta tadi. Hasilnya onta nih melayu nih tambah banter. Ya larinya tambah kenceng tuh si onta. Kenapa? Karena merasa dikejar orang asing. Onta itu ketakutan. Dia akan lari dengan kenceng. Maka saya ngomong kepada kalian, udah kalian di tempat aja, udah biar saya ngurus. Maka saya jalan nyantai, saya tahu tuh cara menjinakkan onta tersebut. Cukup saya kasih makanannya, onta itu akan mendekat, beres, selesai masalah. Nah permisalan saya dengan badui tadi, seperti saya dengan onta dan kalian tadi itu. Coba lihat nih metode dakwah Nabi SAW. Cantik enggak? Cantik. Nah ini di sini berarti, kalau kita keras pada orang tertentu, hasilnya orang itu akanlah lari. Ya. Nah, tadi yang keras sama Rasul tidak kemudian dimarahin. Dimarah enggak sahabat? Enggak kan? Sabar. Kenapa enggak dimarah? Karena kerasnya itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul diarahkan, jangan. Ya kan, Jar? Jangan. Terus yang kira-kira tindakan yang ngawur sama Rasul dimarahin enggak? Enggak. Tapi setelah itu dinasehati. Kamu tadi begitu, sahabat saya marah. Nasehatin kan? Nasehatinnya halus atau enggak halus nih? Kok bisa nasihatnya diterima karena apa? Coba dilihat, karena apa diterima nasihatnya? Karena fulus. Karena dikasih harta, ngasihnya ikhlas, ya ngasihnya ikhlas, kemudian ngomongnya lembut. Nasihat itu bisa masuk. Makanya orang-orang dulu, itu mereka kalau dakwah pada orang-orang yang ruwet-ruwet, disentuhnya diajak apa? Diajak makan bareng, dia kan? Diajak pergi bareng. Artinya diambil hatinya, entah mau dengan harta, entah dengan apa namanya disopo, dilurui, ya kan? Entah kemudian diajak duduk bareng. Hatinya diambil. Setelah hatinya diambil, diomongin ya nurut. Diomongin nurut. Nah kita sekarang dalam dakwah itu enggak gitu. Maunya apa? Enggak bisa. Saya benar itu salah. Ya kudu ngerti gak ya salah. Hasilnya yang salah tambang bedal atau ikut? Bedal kan? Bedal. Nah kenapa kalau sampai terjadi seperti ini? Karena banyak orang berdakwah tidak tahu metode dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma ngambil satu hadis dibuat pegangan tapi ngawur. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Pegang, pokoknya saya mau nyampaikan walaupun cuma satu ayat. Ya kan? Kamu mendem rokok. Wah, ini misal gitu ya. Orang yang mabuk tempatnya neraka. Orang yang gak sholat tempatnya neraka. Ini benar atau salah? Yang disampaikan benar atau salah? Benar, gak salah yang disampaikan. Yang disampaikan benar, total benar. Cuman sayang, belajarnya cuman satu hadis. Gara-gara dia cuman belajar satu hadis, sampaikan dariku walaupun satu ayat, gak belajar hadis yang lain, hadis unta ini gak belajar dia. Gak belajar nih. Hasilnya apa? Bukan dia berdakwah, tapi membuat orang semakin benci kepada Islam. Buat orang semakin benci kepada sholat. Buat orang semakin nantang, aku harap mendem. Apa karepmu? Harap apa gue? Ayo, ini karep-karepku deh. Harap apa gue? Ya kan? Rokok ya ben, bu. Netikan tuh. Rokok ya ben. Sing mabur rokok aku juga ya. Apa karepmu? Akhirnya kan jadinya emosi. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu menyampaikan. Memang setiap orang harus menyampaikan, tapi pakai ilmu. Harus ada ilmunya. Nyampaikan ada caranya. Caranya bagaimana? Coba lihat Rasulullah SAW tadi. Ketika sahabat marah, Rasul gak langsung ngomong, oh, kamu jangan begini. Saya kasih. Tapi kamu jangan begini, gini gak bener ini. Kan gak gitu. Gak seperti itu. Oh kamu belum? Iya, diselesaikan dulu yang satu ini. Kan sahabat kan udah pro Rasul SAW, udah ikut dengan Rasulullah SAW, ya kan? Udah taat dengan Rasul, udah tenangkan dulu. Nanti yang satu ini selesaikan belakangan. Diajarinya belakangan, masih bisa ditunda. Yang satu ini belum ikut ini. Yang satu ini belum ikut. Ini yang perlu dilayani dulu ini. Dipuaskan dulu nih hatinya. Yuk, ya kasih kan? Dan ngasihnya bukan depan para sahabat. Yuk, ikut ke rumah saya. Ya, ikut masuk ke rumah saya, panggil. Nih. Udah puas? Wah, kalau sekarang kamu, wah, top sekali. Keluarga kamu, masyarakat kamu, luar biasa. Semoga dibalas Allah dengan kebaikan. Ini yang kamu sampaikan depan saya, sampaikan pada sahabat. Artinya apa? Selesai urusannya dengan yang satu ini, gantian menyelesaikan yang lain. Nah, sekarang kalau dakwah model begitu banyak enggak? Hah? Coba lihat. Kalau ada satu keluarga ada orang yang enggak sholat, biasanya gimana mendakwahinya? Wes gede ra sholat. Ya, we ra sholat ki arep opo uripmu? Pengen lebun rokok gitu. Arep dadi opo engko kowe? Itu kan? Tiap hari dicekoki, ra sholat ten rokok, ra sholat rokok, ora sholat rokok. Yang dibegitu kan kira-kira simpatik atau benci? Benci kan? Oh. Surga ngiri dhewe apa? Ngomongnya gitu nanti. Ini nafsu. Nafsu manusia kan seperti emangnya neraka apa surga punya dia apa? Kok ngomong apa dhewe sampe. Oh, kaya ana salat wis bener, salat cek krungu suara handphone yo bingung. Ya kan? Oh, salat krungu suara handphone yo yo bingung kok salat nyatane cek ngono-ngono karo aku cek mending aku. Aku ora salat ning aku karo bapakku yo genah, ketoke salat karo bapak yo ora genah. Omole kan akhirnya bantah kan? Ini di dalam dirinya muncul seperti itu, dia akhirnya buat pembenaran, enggak salat enggak apa-apa. Kan akhirnya begitu kan? Gara-gara apa? Yang nyampaikan enggak benar. Tapi coba kalau apa namanya? Nyampaikannya nyantai. Nyantai dengan apa? Dik, misalnya adiknya ya. Dik, ya. Yuk. Dolane Dik, ngapa? Mangan sing penak-penak. Itu Mas, lah pisan-pisan aku suara ngejak we mam. Ya. Jak ke rumah makan orang dua sama adiknya. Jak pergi ngobrol lagi kemana-mana, ya kan? Misalnya pas jamnya sholat, Dik, aku tak sholat sik Dik ya. Enten ono ning kene. Oh. Adiknya pasti bingung ya. Iki kok ora dikongkon sholat gitu kan. Padahal Kang Mas iki artine ayo sholat. Toh kan gitu di hatinya. Ayo sholat gitu. Di hatinya ayo sholat, cuman yang kuat di lisannya aku tak sholat sik. Tulung kowe Dik ning kene ya jogonen ya gitu. Hatinya seperti itu. Masuk Allah, wabar sholat, angkat tangan doa, ya Allah, beri hidayah adik saya. Premoso sholat. Dengan wajah yang bekas wudhu ini kan, duduk sama adiknya lagi, jalan lagi, mampir masjid, Dik, aku tak sholat sih, ya, tolong jogenin motornya ya. Ya. Lama-lama mikir enggak? Ya kan? Lama-lama nih, mikir. Ya, memang itu progres. Semua itu jangan tergesa-gesa. Memang betul, harus sholat, enggak ada kata besok atau lu. Lusa harus sekarang. Cuman kalau kita dakwah itu ada progres. Jadi emang harus sekarang. Tapi saya ngomongnya pelan-pelan. Hasilnya ada. Nih coba caranya Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai Rasul kemudian marah, kira-kira badui tadi mati nggak? Mati. Dan kira-kira masuk surga atau neraka? Neraka. Kenapa? Judulnya meninggal dalam keadaan kurang ajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan Rasul mau sabar, kemudian menenangkan para sahabat, ya Rasul berkorban mengeluarkan hartanya, si badui ini kemudian luluh hatinya, hasilnya badui ini jadi cinta pada Rasul, sahabat cinta pada badui tadi, badui itu cinta kepada para sahabat, badui itu mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah makanya kita juga disuruh mendoakan Nabi. Makanya kalau malam itu kan, di rotep jazallah Sayyidina Muhammad dan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahlu. Kan begitu. Semoga Allah membalas Rasulullah SAW atas semua kebaikannya kepada kami. Pernah gitu belum gitu? Kalau ada orang berbuat baik sama Rasul, suruh doakan bagaimana? Jazakallah khairan. Ya kan? Atau jazakallah khairal jazak. Ini kan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Pernah ngomong gitu buat Nabi belum? Belum? Kebangetan. Eh kan kebangetan. Nah, ulama dulu nih pinter. Disusunkan doanya. Jazallah. Pakai lagu lagi. Jazallah Sayyidana Muhammad dan Anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammad dan Anna ma huwa ahluh. Jazallah Sayyidana Muhammad dan Anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammad dan Anna ma huwa ahluh. Jazallah Sayyidana Muhammad dan Anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammad dan Anna ma huwa ahluh. Yang kru dengar. Bid'ah. Gak ada tuntunannya. Dungak-dungak ke Kanjeng Nabi. Oh, belum baca di hadis tentang unta ini. Ya, belum, Mbak. Belum baca. Ilmunya belum sampai. Ya udah, oh, bid'ah. Oh, gitu. Gitu aja. Gak usah repot, Re. Repot. Sampai di sini, paham? Ya, 9.50. Bu. Masih lama? Kok masih? Sampai di sini jelas belum? Jelas ya? Coba ini kalau dari sini kelihatan enggak kasih sayang Rasulullah SAW? Nah sekarang kan banyak di antara kita ini yang punya problem di kampungnya, betul kan? Ya mungkin ada problem menghadapi orang yang belum sholat, problem menghadapi orang yang belum bisa meninggalkan minuman ke keras, problem menghadapi orang yang begini, menghadapi orang yang begini. Caranya adalah gunakan teknik dirangkul, disopo, diluruhi, jangka panjang, insya Allah pasti berhasil. Insya Allah pasti berhasil. Itu metodenya Rasulullah SAW dan itu metodenya para nabi dan itu metodenya para wali. Jangan gerusah-gerusuh itu enggak ada hasilnya. Pun jelas dan terakhir. Belum selesai. Orang ngomong terakhir kok lu. Terakhir tapi belum selesai. Nah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wa sallam la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inna uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Kata Rasulullah SAW, jangan salah seorang di antara kalian menceritakan sesuatu yang gak baik tentang saudaranya kepada saya. Paham? Rasul ngomong kepada para sahabat, jangan kalian, kalau bahasa Jawanya, wadul. Ya kan? Wadul kan dulurnya sama saya, jangan. Jangan menceritakan kekurangannya, kejelekan saudaranya kepada saya. Jangan. Karena saya pengen ketemu teman-teman saya, hati saya dalam keadaan selamat, gak ruwet, gak punya perasaan yang jelek kepada siapapun. Kira-kira kalau punya kumpulan yang gitu enak gak? Enak gak? Enak kan? Tapi coba kebiasaannya, kalau ada seorang pemimpin, kemudian punya murid yang banyak, gitu kan ya? Orang deket-deket gitu. Biasanya kalau ada muridnya yang gak beres, yang lain pengen laporkan atau pengen nutup akhirnya? Hah? Pengen lah laporkan toh, bukan pengen nutup aibnya kan. Nah, mulai sekarang dirubah. Kita harus jaga perasaan semua teman kita. Karena kalau orang terlanjur malu, itu resikonya dua. Terlanjur malu itu resikonya dua. Yang pertama, terlanjur malu akhirnya pergi. Ya kan? Akhirnya pergi atau terlanjur malu akhirnya bedal. Ya kalau cuma pergi gak apa-apa kan, pergi gitu ya. Mesti gak ngetok di rumah itu ya. Gak apa. Kalau pergi bedal misalnya kemudian, ya wes kadung aku sekonangan gini, ya wes rasa pengajian sisan, rasa sholat. Rasanya ini tak wajan sisan aku, tak mendem sisan, wes mau doain ngopo, sing pengajian juga ini gue lelek aku. Repot gak kalau gitu? Jadinya rugi atau untung? Rugi kan? Nah Rasul mengajarkan jangan begitu. Kalau ada temennya yang berbuat salah, gak benar, tutup. Yang penting gelem ngaji, tutup. Ya kan? Yang penting mau pengajian. Walaupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, nonton gitu ya. Pura-pura enggak ngerti. Pura-pura enggak ngerti, jangan diem loh, jangan diem. Kerja, kerjanya apa? Malam. Ya Allah, tolong ya Rabb sadarkan dia. Ya Allah, kerjanya ke langit. Ya Allah, tolong gitu kan. Di pengajian doa, ya Allah, tolong nanti ya. Nanti Allah akan menggerakkan lisan mubaligh. Gerakkan lisan orang untuk nasihati dengan caranya Allah. Makanya saya kalau ngisi pengajian begini, kadang ada orang ngomong, Habib kok ngerti yo? Kok ngerti yo? Aku cik gaya ngono kok mudeng ya? Wah, kok pas karo awakku yo? Bukan saya ngerti. Bukan saya ngerti, jelalah pas gitu ya. Entah buka rahasia ini, rahasia sebetulnya ini. Ya jelalah pas. Ya kenapa kok jelalah pas? Karena tadi yang datang tadi niatnya baik, maka Allah menggerakkan lisan saya untuk ngomong ini, ya tiba-tiba ngomong ini untuk siapa? Untuk saya juga, untuk yang hadir juga, karena memang pengajian kalau yang datang niatnya baik, yang ngajar niatnya baik, nanti di situ akan jadi solusi untuk masalah orang yang datang dan juga masalah orang yang berbicara. Enak enggak kalau bisa begitu? Dan panjenengan pengen yang mana kira-kira? Bu, bisa enggak bu nutup aib saudaranya? Insya Allah bisa. Benar. Enggak usah banyak amal-amal, ngamal kencang satu ini sanggup enggak? Sanggup. Pulang pengajian enggak ngerasani yang ngaji, bisa enggak? Ini kadang orang pengajian pulang ngerasani yang ngaji. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini materi udah saya sampaikan 1 jam lebih dikit ya, 1 jam lebih sedikit. Nah malam hari ini saya tidak akan tanya jawab. Tidak akan tanya jawab, karena saya akan membahas acara tanggal 18 Maret. Saya membahasnya cukup panjang ini. Cukup panjang, setuju ya bu ya? Setuju, enggak setuju harus setuju bu, saya diktator di sini. Umur harus setuju. Nah 18 Maret itu hari Ahad besok ya? Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu. Udah baca Solo Pos? Solo Pos hari ini tuh ada 3 halaman ngiklankan acaranya kita tanggal 18 itu. Ya kan? Coba Solo Pos saya tadi di mana ya? Hah? Wah, ada kalimat yang menarik di Solo Pos tuh, Masya Allah. Seneng saya sama wartawannya itu. Tahu enggak? Belum baca? Oh, Masya Allah. Benar belum baca? Mau dibacakan? Cuman korannya gak kelihatan. Ini gimana nih korannya? Hah? Oh, belum beli. Saya juga gak beli. Saya gak beli. Ya, apa namanya? Mas Catur. Mas Catur atau Mas Abdul Wahid atau siapapun, tolong masuk ke kamar saya, dicari korannya coba. Ya, dicari korannya. Koran Solo Pos edisi hari ini. Solo Pos, Joglo Semar, ini bukan iklan koran bukan ya, karena memang beritanya di situ ya. Di Solo Pos dan Joglo Semar itu udah dimuat. Ya, boleh. Tiga Cinta, ini kenalkan teman saya, namanya Tri Asmoro. Saya juluki Tiga Cinta. Tri Asmoro, jadi dia istrinya gak tahu nanti satu atau tiga nih. Tri Asmoro, Tiga Cinta, ya istrinya satu, tapi cintanya tiga, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Nah, ya, betul. Sip, itu bukan koran saya. Tadi ada orang punya koran, ketinggalan di tempatnya orang, saya bawa pulang tanpa izin yang punya. Gak tahu, ikhlas gak ya kira-kira ya? Orangnya dengarkan kok di sini. Insya Allah pasti ikhlas. Ya, ini di koran ini ya. Di sini ada kemarin tuh kita ada konferensi pers, kemudian saya dipoto dalam keadaan mata kena dumpuh dipotret. Ya jadinya ya begini, bengkak-bengkak gini nih. Ya bengkak-bengkak ini di halaman terakhir ada. Nah, dalam konser yang tidak dipungut biaya itu, wah asyik ya. Konser tidak dipungut biaya. Dan itu yang mau saya baca. Ini saya sangat tertarik pada halaman 11, Solo Pos, apa namanya, Tiga Romawi ya, Tiga Romawi. Ar-Raudhah gelar konser solawat. Ya, Ar-Raudhah gelar konser solawat. Ini satu hari ada keluar tiga beritanya di Solo Pos ini ya. Ar-Raudhah gelar konser solawat, Alenia yang terakhir. Mau saya bacakan. Apa ya? Ustadz Novel mengatakan buku yang berjudul Ahlul Bid'ah Hasanah ia tulis atas dasar keprihatinan terhadap kelompok kecil yang menganggap bahwa tahlilan dan solawatan itu warisan budaya agama lain dan dilarang dalam Islam. Kemiripan bentuk budaya dengan agama lain menurutnya adalah hal lumrah. Ia berharap orang Islam bisa lebih menghargai pendapat orang lain dan tidak mencela orang lain. Mantap enggak itu kalimatnya? Bukan saya yang nulis loh ya, wartawan tuh. Ya, mantap enggak? Nah, kalau pengen tahu nanti ya. Ya, jadi kalau pengen tahu itu benar apa enggak ucapan tersebut, nanti 18 Maret datang. Ya, hari Ahad, Pak, pagi jam 9.30 tepat insyaallah dimulai. Jadi sebelum itu silakan dah datang. Nah, lewat panah masjid ini saya pengen nerangkan untuk jalannya dari mana dan lain sebagainya untuk para pendengar dimanapun yang pengen datang. Jadi biar nanti tidak menimbulkan kemacetan ya, biar enggak macet gitu. Sebab hari itu kan pagi jam 9, Car Free Day baru berakhir, ya. Makanya yang dari arah Sragen jangan masuk lewat Slamet Riyadi. Yang dari arah Sragen langsung saja ke Jalan Kapten Mulyadi di perempatan Pasar Kliwon, ya, perempatan Pasar Kliwon, belok ke arah Pasar Klewer atau belok ke sebelah barat. Ikuti aja nanti lewat Pasar Klewer terus Pasar Singosaren, apa Singosaren itu ya. Terus nanti Pasar Kadipolo, langsung Pasar Kadipolo terus dikit ada gang masuk di sebelah utara, masuk saja. Nanti di situ di perempatan Pasar Kadipolo udah ada yang bertugas. Jadi yang dari arah Sragen masuknya lewat Klewer terus. Iya kan? Lewat Klewer terus. Nah, kalau lewat Klewer takut macet. Insya Allah Klewer kalau jam segitu masih sepi. Masih sepi. Insya Allah gak macet. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang dari arah selatan. Masuknya jangan lewat apa namanya Kartosuro. Kalau lewat Kartosuro jalan kemudian Slamet Riyadi. Nanti ketemu Car Free Day. Masuknya lewat mana? Lewat Pajang. Ya lewat Pak Pajang. Yang dari arah Klaten ya. Klaten jalan Solo Jogja itu. Nanti sebelum bundaran Kartosuro itu ada pertigaan belok ke arah timur. Lurus terus saja ya. Lurus terus saja sampai nanti itu apa namanya ketemu perempatan Baron. Bundaran Baron itu ya. di bundaran Boron sudah ada yang bertugas ngarahkan ke kemana. Kemudian yang dari arah Klaten Tengah, Wonogiri, Soekarjo, ya kan? Kemudian dari Medan, semuanya dari tengah. Mungkin kalau lewat pinggir jalan Solo Jogja kan agak repot, suka lewat Baki mungkin ya. Nah, kalau lewat Baki keluarnya di apa namanya? Gemblekan, ya Pasar Gemblekan, artinya lewat jalan raya Solo Baru itu bisa, atau lewat Gading, ya Jalan Veteran. Cari Jalan Veteran, Jalan Veteran terus ke arah barat, ke arah Lotemat. Ya ke arah Lotemat, biar gampang nyarinya ya. Arah Lotemat, belok, ikuti jalur bus. Ya, ikuti jalur bus, Lotemat. Jadi nanti sampai ketemu Lotemat, ikuti aja itu jalur besar tuh. Jalan besar, nanti ketemu perapatan Baron. Di situ udah ada yang bertugas. Memang itu agak muter sedikit, sebetulnya langsung juga bisa. Ya, langsung juga bisa. Cuman kalau dari luar, nanti gak ngerti Solo, justru bingung. Nah, lebih baik muter sedikit, tapi tidak bingung. Kemudian perlu saya umumkan, parkir karena itu bukan di wilayah apa namanya Masjid Ar-Raudhah, kita sewa gedung Sritek ya. Di situ parkir yang mengelola adalah warga sekitar. Jadi panjenengan sedoyo nanti kalau dipungut biaya oleh warga itu wajar ya kan? Wajar, niatkan sedekah untuk warga sekitar yang memarkir ya, warga sekitar yang memarkir. Jadi bukan saya. Jadi Masjid Ar-Raudhah tidak memungut biaya sepeser pun dalam bentuk apapun. Ya dalam bentuk apa, parkir juga tidak, ini juga tidak. Yang ada kalau parkir itu dari warga sekitar dan memang sudah atas restu kami. Ya kami merestui, justru kami senang dibantu. Sehingga nanti pengajiannya itu kan enak kalau yang ngatur parkir adalah warga sekitar. Ya parkirnya yaitu di sekitar Sritek itu ya. Nah kebetulan hari itu juga ada opera Van Java. Betul. Ya kan ada opera Van Java. Jadi itu mau enggak mau nanti rame itu Sriwedari. Ya mau enggak mau Sriwedari rame. Makanya saya sarankan jangan ambil yang belakang Sriwedari. Nanti ambilnya depan Pasar Kadipolo. Usahakan parkirnya terpusat di situ aja karena sepanjang jalan itu tidak ada larangan parkir. Kan bisa diparkir itu boleh area yang boleh parkir. Sehingga bisa biar nanti parkirnya enak, jalan kaki sedikit gak jauh kok, jalan kaki sedikit, tapi parkirnya masuk panjenengan enak, kalau pulang juga enak, gak kena macet. Kalau masuk belakang Sriwedari, nanti ruwet, dijamin ruwet. Maksudnya jalannya ya dijamin ruwet, karena satu, itu ada opera Van Java, yang kedua, itu ada bursa mobil. Hari Minggu kan bursa mobil, tapi kalau jalan di depan Pasar Kadipolo, itu jalanan sepi dan cuma satu arah ya, cuma satu arah. Nanti pokoknya ada yang mengarahkan, jangan khawatir. Di perempatan Baron, bundaran Baron ada yang mengarahkan, di perempatan Pasar Kadipolo atau Pasar Kembang itu ya. Ya Pasar Kembang itu ada yang mengarahkan. Dari luar kota kalau bingung cari aja Pasar Kembang itu. Ya cari aja Pasar Kembang. Sudah di situ nanti udah ada tim yang mengarahkan. Kemudian untuk persiapan panjenengan kalau belum sarapan gak usah bingung. Di sekitar situ banyak warung. Loh ya bener, sekitar situ banyak warung. Kan betul kan ya? Ya cuman kalau kebiasaan kita alhamdulillah di Raudhah ini, setiap yang datang insya Allah dapat minum, dapat snack. Cuman snacknya saya sediakan sampai 4.000 untuk rotinya ya. Tapi kalau air insya Allah yang datang berapapun tidak akan kekurangan air. Ya pokoknya syaratnya kalau orang ketemu kan minimal dapat air. Kalau air insya Allah akan terus tersedia. Ya, tapi kalau roti kita batasi sampai 4.000. Selebihnya bawa sendiri. Mau bawa roti boleh, mau bawa nasi juga boleh. Saya lebih senang kalau bawa kambing sekalian. Wah, bawa kambing ditinggal gitu ya. Tinggal buat apa nih yang mau beli kambing gitu. Sekedar untuk apa, fresh. Ini untuk masalah jalannya ya. Kenapa perlu saya terangkan di pengajian ini? Biar orang tidak bingung. Kan bingung nih. Oh ini gimana? Dimana? Dan lain sebagainya. Sekarang udah jelas belum kira-kira? Untuk jalan udah jelas ya? Udah jelas. Acara kita mulai jam 9.30. Jam 12 insya Allah selesai. Lebih-lebih dikit. Ya lebih-lebih dikit. Sehingga yang mau langsung pulang untuk sholat duhur. Di sekitar situ kan banyak mas. masjid, bisa langsung sholat duhur. Dan majelisnya nanti terpisah tempat duduknya putra dan putri. Jadi yang suami istri mohon maaf kalau Anda pisah sebentar. Iya. Bisa sebentar. Nah, kecuali anak kecil boleh masuk apa namanya kelompoknya putra putri anak kecil. Batasan anak kecil yang belum baligh. Ya, yang belum baligh. Jadi kalau sudah baligh, tetap putri tempatnya di putri, putra tempatnya di putra. Lah yang tahu itu adalah orang tuanya. Makanya nanti carikan apa namanya? Kalau memang itu harus pisah dengan anak lakinya misalnya ya. Anak lakinya sudah baligh, ya carikan aja kelompoknya di situ siapa itu ya. Karena apa? Kita akan mengajarkan memang putra dan putri tempatnya harus terpisah. Jangan sampai nanti majelisnya enggak berkah. Enggak berkah gara-gara apa? Gara-gara laki perempuan senggolan. Senggolan maunya sholawatan jadinya senggolan. Akhirnya sholawatannya dapat pahala, senggolannya dapat dosa. Lah kalau imbang masih enggak apa-apa. Lah kalau pulang tekor kan repot. Udah capek, ngeluarkan biaya, bensin atau apa gitu kan ya. Pulang kemudian tekor. Jangan, kita jangan tekor. Pulang untung. Pulang harus untung. Nah kemudian terpisah, pintu masuk terpisah untuk laki dan perempuan. Keluarnya juga nanti dari pintu yang masuk itu ya. Nah dari sekarang saya terangkan dulu biar nanti di sana terangkannya enggak usah berulang kali. Nanti kalau waktunya pulang, ya waktunya pulang. Itu yang keluar biar yang duduk di lantai dulu. Yang di lantai itu keluar dulu, baru nanti ibu-ibu yang keluar dari tribun, setelah itu bapak-bapak dari tribun yang keluar. Jangan semuanya mau langsung keluar. Pintunya cuma satu, dikeroyok orang satu gedung orangnya yang ambruk, soalnya pintunya beton. Paham ya? Ya jadi biar bagus keluarnya enak, enggak usah oya-oyaan, enggak usah sok-sokan, nyantai sah. Nyantai saja, itu sudah urusan keluarnya sudah, duduknya sudah terpisah. Pakaian bebas, mau pakai celana panjang boleh, bebas. Mau jilbaban, alhamdulillah, enggak jilbaban dosa tanggung sendiri. Itu kan hak pribadi masing-masing, bukan masuk masjid, kalau masuk masjid kan dilarang. Ini kan gedung umum, enggak jilbaban silakan ditanggung sendiri. Yang penting pakaiannya sopan. Ya saya tentunya menganjurkan berbusana muslimah itu enggak usah diomongkan, itu mesti ya mudeng gitu ya. Mesti paham. Nah, dianjurkan serba putih kalau punya. Enggak punya masih ada besok beli. Kemarin kan saya katakan enggak punya ada besok beli kain 3 meter kerukupkan kayak orang umroh gitu kan. Masih murah meriah gitu kan. Cari di PGS di Beteng itu kan banyak kain yang per meter cuman berapa ya? Pokoknya lebar 1,15, 3 meter, kerukupkan kan jadi baju. Kain kafan. Usahakan serba putih, biar apa gitu ya. Biar memang kita mau jalankan sunnah Rasulullah SAW. Disunahkan Rasul, kalau kita itu untuk ibadah, pakaiannya serba putih. Tidak wajib, jadi jangan malu. Misalnya, mau pakai pakaian kuning boleh. Mau pakai pakaian hijau juga boleh. Biru juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting pakai pakaian. Yang repot kalau enggak pakai pakaian itu enggak boleh. Nah, kemudian mau pakai peci boleh, enggak pakai peci juga boleh. Pokoknya bebas. Yang penting panjenengan rawuh, cuman itu aja. Ya, penting panjenengan rawuh. Itu sudah urusan pakaian selesai. Kemudian urusan masuknya sudah selesai. Jalannya udah selesai. Nah, kemudian buku Ahlul Bid'ah Hasanah itu ya. Yang kedua, saya cetak 5.000 eksemplar ya, 5.000 eksemplar. Itu sudah terjual kurang lebih 1.000 eksemplar. Jadi sisa hanya 4.000 eksemplar. Ya, sisanya cuma 4.000 eksemplar. Nah, nanti yang ada di acara itu ya kurang lebih 4.000 eksemplar. Jadi kalau memang panjenengan mau beli dari rumah bawa duit, mau kulaan dari rumah bawa duit. Lumayan kalau kulaan. Harga di apa namanya di majelis dan harga di apa namanya bedah buku cuma Rp30.000, jual bebas minimal Rp40.000. Ya, harga jual di luar tuh minimal Rp40.000. Anda mau jual Rp50.000 boleh, ngeyel sama temannya, lara gelem mangkat dhewe enggak apa-apa. Orang bisnis kok ya. Ya kan, orang bisnis silakan seperti itu. Mungkin mau kulaan, mau dijual lagi, alhamdulillah bisa jadi mata pencaharian. Tapi memang harga standar Rp30.000 seperti itu. untuk buku sudah. Dan saya minta tolong, nah ini permintaan tolong dari saya, biasanya kan saya sediakan plastik, itu sebetulnya ngajari yang datang. Jadi saya sediakan plastik, itu ngajari yang datang. Maksud saya, biar yang datang itu sandalnya gak hilang, gak ketinggalan. Di sini banyak sandal ketinggalan, bingung saya. Dinggo doso, dibuang doso. Iya kan? Oh dipakai bukan sandalnya, dibuang milik orang lain. Repot gak? Tanggung jawab kan, pelihara sandal ya ruwet. Masuk numpuk sandal banyak gitu. Jadi setiap sandal yang ketinggalan di sini tolong dicari. Kalau saya tunggu sampai besok sandal itu enggak diambil, jadi tolong diikhlaskan. Ya tolong diikhlaskan biar enggak jadi beban buat saya. Nemu itu beban, jangan dikira orang sekarang nemu 1.000 seneng. Wah 1.000 go mulai gitu ya. Wah ditanya sama Allah tadi. Ini yang kelangan balani dalan kuping 50 ora ketemu duit. Ya, kalau yang kelangan orang kaya enggak apa-apa. Kalau orang pas-pasan dapat untung 100.000 duitnya jatuh, ya kan? Sampai rumah, duitku hilang. Jalannya distrusuri bola, balik peng sakit enggak ketemu. Yang nemu 1.000 ngundang koncone mangan-mangan. Kurang ajar enggak kira-kira? Makanya kalau ada lihat uang cetak di jalan jangan diambil, biarkan saja. Biar nanti yang punya itu kalau nyari bisa ketemu. Yang boleh diambil itu makanan. Kalau makanan takut bosok di jalan gitu ngeletak, ya silahkan dimakan. Cuman ya urusan makanan gak ada yang mau makan, mesti ya. Ojo-ojo ki bosok, ojo-ojo. Urusan makanan seperti itu. Nah saya ajarkan di sini datang kan dikasih plastik, kasih plastik ya kan? Nah untuk seterusnya, ya untuk seterusnya, nanti akan saya buatkan plastik khusus untuk Raudhah. Plastik khusus yang bagus satu nanti, bukan sekarang ya. Dibawa pulang, kalau datang ke Raudhah bawa plastik itu untuk naruh sandalnya, untuk apa, cakep enggak? Wah servis memuaskan, jangan khawatir. Kapan itu? Rahasia. Bagi plastik khususnya kapan? Rahasia. Ya. Nah untuk acara tanggal 18 saya tidak akan menyediakan plastik tanggal 18. Nah saya pengen panjenengan bawa plastik sendiri. Cuman pengen satu nih dok, boleh enggak? Ya, bawa plastik sendiri. Paling berapa rupiah atau plastik? Saya menyediakan bisa, bukan enggak bisa, sediakan bisa. Cuman saya mau ngetes ini sekarang nih. Mau ngetes kira-kira kalau diajak kerja bakti gitu ya, bawa plastik sendiri bisa enggak kira-kira? Tapi jangan khawatir, tetap saya sediakan, biar ada yang kelali ya, enggak apa-apa. Yang lupa saya siapkan. Ya, saya nyiapkan paling sekitar 4.000 plastik. Ya, lupa semua. Maksud harus nyiapkan 4.000 plastik. Gimana? Siap enggak Mbak Plastik? Ya Mbak Plastik, mungkin nanti kalau ada yang minum, jadi gini, tolong yang minum nanti aqua itu ya kan, ada air putih, jangan dibuang gitu ya. Masukkan plastiknya, nanti dibuang di tempat sampah masing-masing. Biar apa? Tim pembersihnya itu seneng. Wah, gedung ini kalau dipakai sama teman-teman dari pengajian Ahlussunnah Wal Jamaah enak. Kenapa? Kita bersihnya enggak capek. Asik enggak itu? Niatin begitu. Ini niat yang baik atau niat yang buruk? Baru niat udah ganjaran. Ganjaran apa? Membebaskan yang kerja dari beban yang berat. Jangan kita jadi aku isbayar dan rekoso. Ini mental-mental gak beres ini. Kalau orang Islam itu disuruh meringankan Muslim yang lain. Ya, diniati seperti itu ya. Dah urusan duduk sudah, plastik udah beres, buku udah. Ini yang paling gak beres urusan acara. Ya, urusan acaranya ini yang paling susah ini. Ya, acara ini saya kasih nama konser solawat. Wah, ada yang SMS. Solawat kok di konser ge? Ya kan, solawat kok di konser ge? Jadi konser solawat itu hanyalah judul. Hanyalah sebuah judul. Judul yang apa ya? Kalau disebut konser solawat, saya yakin kalau orang yang paham, dan saya yakin semuanya ini sebagian besar juga paham, di situ adalah tabuhan rebana. Artinya kita mau menunjukkan lagu-lagu Islami, cuman kita pakai judul konser solawat kan seperti itu. Nah uniknya konser kali ini uniknya begini, itu penabuh rebana yang nyuling, yang main organ, yang main gitar, yang main kendang sampai hari ini belum duduk bareng. Sampai hari ini belum duduk bareng. Saya baru ngomong tok, kamu coba belajar organ. Kamu belajar kendang, kamu belajar nyuling. Jadi nanti hari Minggu jadinya seperti apa ya kira-kira ya? Penasaran enggak? Penasaran kok? Saya mau lihat nih, anak-anak muda itu bisa enggak gitu. Anak-anak muda itu bisa enggak? Kalau mereka bisa, berarti mereka orang hebat. Kalau enggak bisa, ostate goblok. Paham enggak? Jadi kalau enggak bisa, ostatnya ya enggak benar. Cuman saya yakin insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, nanti di situ ada tabuhan rebana besar. Saya infokan sekalian ya, jadi biar nanti jelas. Nanti di situ saya akan mengandalkan bukan rebana yang biasa, yang kecil itu ya, terbang-terbang biasa itu bukan andalan. Itu dipakai, tapi bukan andalan. Yang saya andalkan nanti adalah rebana yang dulu Habib almarhum Habib Anies suka mengajarkan untuk dibudidayakan dan dimasyarakatkan. Selain yang kecil ya, itu ada rebana besar yang dianjurkan kita tuh untuk nabungnya. Nah kalau ditabuh itu langsung ingatnya zikir. Ditabuh ingatnya zikir. Nah rebana itu yang nanti akan kita tampilkan menonjol. Ya tampilkan menonjol. Dan selesai majelis, kalau suka ya, dan pengen punya kelompok hadroh yang bisa nabuh rebana seperti itu, Ar-Raudhah buka pelatihan gratis. Ya, buka pelatihan gratis. Tinggal daftar, tempat terbatas. Terbatas berapa? Ila yaumil qiyamah. Jadi enggak ada tempat terbatas, pokoknya tinggal daftar nanti diatur apa namanya waktunya. Ya, yang tertarik. Makanya ini teman-teman kelompok hadroh dari manapun yang dengar suara saya ini, kalau penasaran silakan datang. Dan untuk teman-teman yang di sini, ini pada belum bisa tuh main rebana gede itu enggak bisa. Enggak bisa. Tadi ada anak kampus biasanya main drum. Mas Eto ya, masih di sini Mas Eto. Main drum. Saya bilang, "Biasa main drum?" Iya. Coba ganti main rebana. Coba gimana? Wah ternyata asik juga nih Bib nih ya. Ternyata asik juga. Nah nanti anak-anak yang belum bisa ini akan dilatih dalam waktu cuman beberapa jam oleh tim ahli dari Jakarta, dari Pondok Pesantren Darul Islah. Ini salah satu munsyidnya. Teman-teman beliau nanti yang akan melatih. Latihannya kapan? Besok latihan. Dari nol gak bisa nabuh. Minggu tampil. Sakit mboten kinten-kinten. Hah? Lho yang namanya orang kalau mau nyetak orang ya begini. Kalau latihan 3 tahun akeh tunggale. Itu lumrah. Penasaran enggak pengen lihat? Penasaran ya? Oh, tapi jangan kaget. Nanti kalau mereka tampilnya bagus kira-kira mau ngepek mantu enggak? Walaupun mboten gada putri. Nah ini ya nanti ada yang nabuh rebana besar. Yang dari Jakarta juga nabuh, ya guru-gurunya nabuh, murid-muridnya juga ikut nabuh. Jadi guru sama murid nabuh bareng. Gitu. Kalau muridnya salah kan nggak ketoan. Kalau muridnya salah nggak ketoan, ketutup sama guru-gurunya ini. Kemudian untuk vokalisnya, alhamdulillah teman-teman kita dari Jepara, ya dari Kudus, mereka siap. Nah, ini mungkin udah nyampe ini, karena dari jam 4 tadi udah jalan, insya Allah udah nyampe. Di situ ada Ustadz Ulum yang biasa membawakan lagu Solatun itu ya. Yang membawakan lagu Solatun. Kemudian ada Ali Maksum yang biasa membawakan Ya Waridil Unsi itu kan. Ustadz Ali Maksum dan adiknya Sukron. Tiga ini yang akan memimpin vokalis. Nanti masih ada vokal-vokal. Ini beliau juga ikut bantu vokal. Ada nanti lah vokal-vokal yang lain. Nah, itu urusan lagu-lagunya. Nanti saya pengen semua satu gedung itu ikut nyaut. Satu gedung kor bersama sama teknisnya nanti di lapangan. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Biar yang datang itu penasaran tuh ya. Kira-kira ya, Boyo. Menariknya seperti apa ya? Nah, kalau bisa, saya mau ngasih tahu. Ini saya pengen buktikan loh ya. Jadi enggak perlu lama, sebentar itu bisa gitu. Buktikan nih. Ini saya pertaruhkannya nama saya loh nih. Nanti reso berarti ustadz. Kalau enggak bisa berarti ustadznya yang banter coba. Kok gak berani? Tinggal copy paste gitu kok. Kalau gak bisa berarti ustadznya bodoh gitu. Ya berarti ustadznya blow on kalau gak bisa. Emang kita harus yakin bisa. Ya saya yakin bisa. Waktu satu hari mencetak ahli rebana. Bisa gak? Insya Allah bisa. Kalau gak bisa ustadznya. Iya. Kalau bisa muridnya pinter. Jadi kalau bisa yang dapat nama muridnya. Kalau enggak bisa muridnya selamat sing bodoh. obate. Ini resiko nih, makanya yang saya tunjuk awas nanti reso. Jadi yang saya pilih kalau sinanera tenanan awas ini taruhan nyama nih ya. Taruhan nama, nama apa? Ya nama, enggak ada nama baik. Oh jeneng ora apiknya jenenge sing ngene gitu kan. Ya, ini mempertaruhkan semangat. Ini saya nunjukkan anak muda yang punya semangat. Yang belum bisa gimana caranya jadi bisa. Wah, ada satu yang apa teman saya ini udah bertahun-tahun enggak gitar. Gitaris enggak punya gitar kan lucu. Gitaris enggak punya gitar. Ini tadi saya panggil, "Yuk, belajar kamu gitar sedikit." Kan bukan di masjid ya, bukan di masjid. Biasanya kalau gitar keroncongan atau apa, sekarang coba suruh gitar solawat itu. Hasilnya seperti apa? Nanti hari Minggu dilihat. Hari Minggu dilihat. Penasaran enggak? Oh, saya aja penasaran, apalagi panjenengan gitu. Ya, apalagi panjenengan. Jadi sampai sekarang ini, sampai sekarang belum kumpul itu. Sampai sekarang belum kumpul. Saya ini buka bloko gini, ya. Dengan harapan agar panjenengan tertarik. Tertarik, kalau bedah bukunya kan insya Allah pasti tertarik ya. Tapi lebih tertarik dengan konser solawatnya, timbul penasaran. Bisa enggak? Apa yang pengen saya buktikan? Saya pengen buktikan anak-anak muda itu punya kemampuan yang luar biasa. Punya semangat yang luar biasa. Saya pengen rebana hidup di setiap kampung. Dan jangan mengatakan saya tidak bisa. Jangan mengatakan sulit Ustaz. Jangan mengatakan mana mungkin Ustaz. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi katakan insya Allah saya bisa. Buktinya tuh Ustaz Novel dan teman-teman yang mereka enggak mudeng rebana tampil pun akhirnya bisa. Dan sekali tampil jumlah pengunjung tidak bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan enggak yang datang? Enggak bisa. Cuman yang di sini mau datang semua enggak? Oh, berarti bisa diperkirakan nih. Minimal yang datang di sini kira-kira coba teman-teman ada berapa orang kira-kira malam hari ini? Berapa? Kira-kira aja. Sampai di luar enggak? Sampai jalan. Ya, berarti yang datang sekitar di atas 1000. Kalau sampai jalan sana di atas 1000. Ini siap mau datang semua? Ya. Saya mau nanya, datang sendiri atau bawa pasukan? Satu orang bawa pasukan, berapa orang kira-kira ini? Satu bis. Allahu Akbar. Ada dua sepur kelinci, ada satu bis, ada satu truk. Macam-macam ini kan. Berarti kalau angka 8000 dicapai itu mudah atau berat? Nah, kalau 1000 satu orang bawa 8 udah berapa? 8000. Ini kalau 1000 orang satu orang bawa 8 udah 8000. Lah yang di rumah kira-kira mau datang enggak ini? Kira-kira. Insyaallah mau. Mau datang. Nah, kalau yang di rumah kira-kira buat satu orang, buat satu truk, terus kira-kira bagaimana? Nah, yang mau tampil nabuh, siapkan mental. Karena Anda akan dilihat, ditonton, didengarkan. Langsung. Dari Alida FM, boleh saya nanya? Mas Pandi ya? Iya, boleh. Itu hari Ahad, gimana Alida akan menyiarkan langsung atau tidak? Keputusan terakhir sampai saat ini? Insya Allah, live. Jangan insya Allah, yang pasti. Nah, artinya keputusannya gitu. Keputusannya gimana? Live. Live. Yeah. Ya, insya Allah bisa terlaksana gitu kan. Yeah. Keputusannya live. Insya Allah tidak ada kendala bisa terlaksana. Jadi untuk pendengar di rumah yang gak bisa hadir. Tinggal setel Radio Al-Hidayah 107.6 FM. Kemudian yang di luar Solo yang pengen lihat streaming videonya. Seperti biasa www.arrodoh.info ya. Nah. Saya berharap Sritek Arena itu sampai halamannya, sampai jalan penuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita mulai 2012 akan nunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah golongan yang terbesar dan paling santun, paling mudeng agomo. Ya, paling santun, paling mudeng agomo. Saatnya bangkit. Ya, saatnya bangkit. Setiap masjid di situ harus full Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus bisa. Oh, itu urusanmu mudah. Asal bersama-sama. Kalau bersama-sama kita bisa. Jangan jalan sendiri, sir. Sendiri. Nah, ini belum selesai nih pengumumannya. Udah 10:30. Keroso enggak? Keroso. Mosok toh, Bu? Bu? Keras boten? Boten. Semangat boten? Wah, semangat. Ibu-ibu sama bapak semangatnya besar mana? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nih, tadi masalah yang tampil ya. Yang tampil itu rata-rata jelas usianya di bawah 35 tahun. Rata-rata. Di bawah 35 tahun. Paling cuma ada 2 orang yang di atas 35 tahun. Penyuling. Ya, penyuling main organ itu di atas 35 tahun. Yang lainnya, yang nabuh, yang nyanyi, semuanya di bawah 35 tahun. Artinya ini betul-betul gerakan anak muda. Ya, gerakan anak muda. Dan bukan dari istilahnya kelompok-kelompok yang udah terkenal gitu, bukan. Yang nabuh-nabuh ini ya. Bahkan katanya orang yang belum ahli blas gitu. Belum ahli blas. Kenapa? Kalau mengambil orang-orangnya ahli itu hal yang biasa. Tapi kalau yang belum ahli kemudian dalam waktu singkat jadi ahli, berarti anak-anak muda ini luar biasa. Saya ingin menunjukkan bahwasannya, nih anak muda itu kalau disemangatin, dikasih kepercayaan ya. Dikasih kepercayaan, disemangati, didukung. Seperti bayi yang belajar jalan, jatuh gak apa-apa. Jatuh gak apa-apa gitu. Jatuh bangunkan dengan cinta, betul gak? Jatuh bangunkan dengan cinta. Jangan jatuh dione-one ke. Kowe iki ajar brangkang ora bener. Nah kalau ada bapak ngamuk sama bayi begitu, kira-kira yang waras siapa ini? Judulnya bayi belajar jalan berangkang ya jatuh ya jatuh, tugasnya bapaknya ngerangkul dengan cinta gitu kan. Dan alhamdulillah saya sebagai anak muda ini oleh para kiai, oleh sesepuh-sesepuh ini, saya anak muda ini seperti bayi yang berangkang, kalau jatuh dibangunkan dengan cinta, dibangunkan dengan sayang. Makanya saya bisa begini ya, kalau saya nggak dibangunkan dengan cinta, dengan sayang, nggak mungkin bisa begini. Takut mau jalan. Tapi karena saya dirangkul, diangkat, dibimbing, ya kan? Diasuh, alhamdulillah bisa. Ini seperti majelis demikian. Ngomong bisa enak, kumpul sama orang bisa enak. Ini berkat karena para kiai, para sesepuh mau gandeng dengan baik, bimbing terus. Pas lupa diingatkan, ya kan? Bayi berangkang banteran. Berangkang harus banter-banter, nak. Alun-alun. Jangan banter, Pak. Banter. Ini kan harus ada yang seperti itu. Nah, saya ingin buktikan anak muda itu bisa kalau diberi kepercayaan, insya Allah. Dan saya harapkan bapak-bapak kasih kepercayaan kepada anakmu muda, kasih kepercayaan, dampingi, bimbing. Ya, dampingi, bimbing. Termasuk nanti ya imam-imam masjid, kalau di kampungnya ada anak muda yang suaranya enak, kelihatan suaranya enak, rajin ke masjid, sholat, langsung pegang, didik agamanya. Ya kan, didik agamanya. Kamu maghrib jadi imam, saya jadi makmum. Wah, kalau salah benerin gitu kan. Semangat, suaranya enak. Isya coba kamu jadi imam. Wah, kalau subuh mungkin rodok ndedek kunut urung ngapal. Jadi subuh biar saya aja. Kan begitu. Nah, nanti akhirnya anak muda ini timbul semangat. Timbul semangat. Orang dulu itu wali-wali besar, mereka itu enggak mau jadi imam. Anaknya yang masih muda disuruh jadi imam, muridnya disuruh jadi imam. Biar apa? Biar ngerti kurangnya di mana, dibenerin. Ya kurangnya di mana, dibenerin. Caranya seperti itu sehingga bisa hidup. Saya tadi pagi setel YouTube itu ada luar biasa di satu masjid di luar negeri, imamnya anak umur segini kecil, yang sholat orang tua orang dewasa, imamnya anak kecil hafal Quran. Wah, hafal Quran, suaranya enaknya luar biasa. Ini pernah terjadi zaman sahabat tuh, imamnya masih kecil juga gitu ya, karena yang hafal Al-Qurannya paling banyak. Ya, tapi yang kecil juga enggak gemedin, enggak seperti kita ini kadang cah nom mungkin di wong ge yo gemedin yo repote kuwi lho cah nom. Aduh. Anak muda tuh repotnya itu lho, dikasih kepercayaan sedikit terus gemedin. Wah, aku paling iso dhewe sing toto iki wis ora genah. Ini kurang ajar nih. Ini juluk yang begini nih. Enggak boleh begitu. Tenang, Pak. Anak muda juga saya sendek, Pak. Jangan khawatir gitu. Ya, yang muda-muda kalau dikasih kepercayaan kemudian jangan lost control, hargai yang tua. Itu loh, sebetulnya pesannya dari acara ini cuma seperti itu. Saya pengen ngajak teman-teman yang muda, berkaryalah. Dan jangan takut. Asal niatnya baik dan benar, jangan takut. Itu ada satu prinsip, try and error. Ya kan? Try and error. Coba gagal, gak jadi masalah. Coba gagal, gak jadi masalah. Yang penting nyoba arah baik. Yang nemukan lampu ini, lampu, siapa ya penemu lampu? Thomas Alva Edison. Gagalnya berapa kali itu? Ada bilang 10.000, ada yang bilang 6.000, ada bilang 1.000. Artinya gagalnya banyak sekali. Kalau ketika dia 500, kemudian dia mandek, gak mau meneruskan percobaannya, kira-kira ada lampu gak? Ya mungkin ada, tapi baru ada gitu kan. Baru ada. Tapi karena dia pantang menyerah, gagal, coba, gagal, coba, gagal, coba. Hasilnya sampai sekarang lampu dinikmati. Begitulah yang saya pengen orang tua, anak muda untuk majelis kerja sama, hasilnya luar biasa. Dan majelis ini kelihatannya anak muda yang kerja tuh, kelihatannya kan? Enggak. Ini banyak orang tua di belakang saya yang bantu. Ya, banyak orang tua di belakang saya yang bantu. Namanya orang tua itu yaitu wise, bijaksana. Gini loh nak, jalan. Gini loh nak, jalan. Ya kan, gini loh nak, jalan. Yang muda tinggal lari. Kelihatannya anak muda, tapi sebetulnya ada orang tua. Mau diteruskan enggak nih? Terus. Ya. Rasulullah SAW dalam perjuangan Rasul itu, saya diingatkan Habib Anis dulu waktu saya masih belajar dengan beliau semasa hidup beliau. Perjuangan kalau mau berhasil harus ada 5 kelompok, 5 orang. Kalau saya masih ingat ya, ini enggak tahu saya sebutkan yang ingat berapa ya. 1, harus ada orang tuanya. Harus ada orang tuanya. Sebab kalau enggak ada orang tuanya, lost control. Orang tua ini bagian nasihati, pengalamannya lebih luas. Yang kedua, harus ada kalangan ningratnya. Kalangan ningrat harus ada. Kalau enggak ada kalangan ningrat, biasanya kurang diajeni. Iya kan? Kurang diajeni, kalangan ningrat. Kalangan ningrat ini maksudnya orang-orang yang cendekiawan, orang yang pinter, orang yang ini. Harus ada yang seperti itu. Yang ketiga, harus ada kalangan anak mudanya. Ya, kalangan anak mudanya. Karena kalau enggak ada anak muda, orang tua enggak bisa lari. Bahkan playon, semangat, energik, ngawur itu anak muda. Ngawur itu anakmu muda. Lah, tapi kalau ada orang tua kan ngawurnya bisa dikirim kan? Ya, ngawurnya bisa dikirim. Anak muda energik, ada kalangan cendekiawan, ya kan? Kalangan yang ningrat tadi bisa diarahkan biar jadi bagus. Ya, ngebut. Wah, ini semangat ngebut anak muda ya. Cuman dikasih tahu kalau mau ngebut naik mobil, mobil yang remnya itu ABS, direm mandek. Jangan remnya yang rem biasa, direm cek Melayu. Lah, ini urusan yang nasihati, remnya yang begitu tadi itu orang-orang cendekiawan. Cendekiawan yang tua ngajari, kebut yo kebut ning dalan tol. Nah, ini yang tua, ojo neng kampung. Ini urusannya orang tua. Ini baru 3 kelompok, betul kan? 1 kelompok lagi adalah orang-orang yang biasa hidup kasar. Kerja keras. Kelompok pekerja keras, seperti kuli, ya kan? Seperti kuli banyak yang kerja keras. Kenapa? Ini kalau enggak ada orang-orang yang biasa kerja keras, yang ada ningrat, anak muda rezian, orang tua. Orang laku. Kalau angkat-angkat, dewe, enggak ada yang jalan. Ya kan, enggak ada yang jalan. Harus ada kalangan ningrat. Dan yang satu ini paling penting. Ini ada kelompok wanita. Kalau enggak ada kelompok wanita, itu enggak ada yang pernah kan luwe sopo sing masake. Nah, ya. Harus ada. Nah, ini kalau satu gerakan ada 5 ini dijamin sukses. Ada 5 ini dijamin sukses. Dan saya pengen majelis ini punya 5 itu. Dan alhamdulillah 5 itu ada. Panjenengan semua ini. Yang tua ada, yang muda ada, ya kan? Yang bagian muangkat-angkat juga ada. Yang bagian dari cendekiawannya juga ada. Bagian wanita itu kebak di belakang itu ibu-ibu itu masya Allah. Ya bu ya? Ibu. Kok ngantuk? Saya udah gembrobius, bengok-bengok ibu-ibu dalam. Ini 5 ini. Kalau ada, perjuangan itu akan berhasil. Dan perlu saya beritahukan, majelis ini bukan milik saya. Majelis ini milik kita bersama. Dari dulu kan seperti itu ya. Nama itu enggak penting. Buat saya nama enggak penting. Mau dikasih nama pengajian A, pengajian B, pengajian C. Tidak jadi masalah. Nama itu saya tempelkan karena orang-orang yang minta tolong diberi nama. Ya diberi nama Ar-Raudhah gitu kan. Itu yang minta orang-orang bukan saya. Biar ngerti ada tandanya ya, ada tandanya. Makanya saya enggak kasih nama macam-macam. Majelis ilmu dan zikir. Selesai. Majelis ilmu dan zikir. Jadi enggak pakai neko-neko itu enggak. Majelis ilmu dan zikir. Siapapun boleh masuk ke sini. Muslim boleh, non-muslim juga, Bu. Boleh. Alhamdulillah Rebu 2 minggu yang lalu ada ibu-ibu mbak-mbak ya yang syahadat di sini. Ini persis di tempat panjenengan. Di tempat antum duduk ini. Ini ada mbak-mbak yang syahadat masuk ke dalam agama Islam. Pengajian Rebu sore 2 minggu yang lalu. Ini kan Jumat, Rebu. Nah, Rebu sebelumnya itu ada mbak-mbak yang masuk Islam. Di majelis ini alhamdulillah jadi bebas. Siapapun silakan masuk, tidak jadi masalah. Nah, saya butuh dukungannya untuk besok tanggal 18 Maret panjenengan gerakkan orang untuk datang. Ya, gerakkan orang untuk datang dengan niatan yang lurus. Ya, niatan yang lurus. Kita pengen mensyiarkan Islam plus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita siarkan ya, siarkan dengan santun. Biar lihat, teman kita biar lihat. Yang tahlilan itu turah-turah. Ya, turah-turah. Bukan lagi kilonan, tontonan lebih lagi sudah. Yang yasinan itu turah-turah. Yang sholawatan itu turah-turah. Jadi enggak usah minder gitu. Jangan minder. Kita ini kelompok yang terbesar. Maju. Lagu saya itu, maju tak gentar. Mambe. Benar, maju serentak, tentu kita menang. Terus, gerak, serentak, majulah menang. Besok itu lagu marusnya Ar-Raudhah itu. Setuju? Tabir banget ya. Daripada saya ngarang-ngarang, udah aja kan. Itu Ibu Sud atau siapa yang ngarang itu? Maju tak gentar, tentu membela yang benar. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, majulah bergerak serentak, majulah. Nanti cuma ditambah sedikit apa gitu ya, intronya apa itu, setuju enggak? Jadi nanti kalau pengajian-pengajian ngaji sama saya, tak ajak nyanyi ini semua. Wah, tapi ada tambahannya nanti. Ada tambahannya berapa bait ya. Mari sholawat, yasin dan tahlilan. Asik. Janganlah lupa ajarkan anak. Pokoknya nanti ngarangannya nanti malam, nunggu jam 12. Tulis hari Minggu saya praktekkan. Setuju? Wah, asik ini. Ini kok semangat semua ini wajahnya. Hah? Setuju? Setuju. Wah, jangan khawatir. Pokoknya nanti saya sebarluaskan. Cetak gitu ya. Setiap yang datang itu nanti buat di kampungnya, ya di pengajiannya, pakai lagu itu. Maju tak gentak. Bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bisa gak kita bui? Tim penabuh, sebetulnya Anda saya embu untuk hari Minggu. Cuman ditampilkan dikit aja gak apa. Silakan keluar dari kamar. Di kamar semua. Ada. Silakan keluar, bawa tabuhannya 3 saja. Keluar dari depan kamar, enggak usah ke depan sini. Tolong dipanggil, enggak istirahat atau apa. Takutnya kalau ketiduran tuh soalnya itu. Itu. Ah. Kalau tidur biarkan dibangunkan ini. Karena capek ngelatih teman-teman ya, ngelatih teman-teman terus itu. Ngasih terbang besar. Silakan. Jadi nanti itu lagu mars untuk perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau duta gentar, kan semangat. Semangat. Membela yang benar. Kita benar atau salah? Benar. Jadi membela yang benar. Cuman caranya santun dan serentak. Kalau santun serentak, tentu kita menang. Membela yang benar. Apapun itu, pokoknya semua yang benar. Pakai nyanyi saja kita. Enggak usah pakai perang. Cukupnya nyanyi. Di mana-mana nyanyi. Asik toh ya. Orang berjuang kok pakai nyanyi itu. Ya, itu nanti insya Allah ya akan sukses kalau panjenengan memang semangat. Karena ini bukan majelis saya, bukan loh ya. Bener. Saya enggak bukan basa-basi. Itu nama saya dicopot, enggak apa-apa. Tulisan majelis itu dicopot, enggak apa-apa. Tapi konser selawatnya dan bedah bukunya jangan. Karena itu apa namanya? Ruhnya kan di situ. Saya pengen semangat. Jadi bukan nama itu tidak enggak penting. Jangan kita membangga-banggakan sebuah nama, tapi gerakannya itu loh. Intinya itu yang pengen saya kembangkan. Dan saya masih ada berapa ide gila, nanti hari Minggu saya umumkan. Rahasia. Oh ya, harus penasaran. Ide gila, kalau bisa diwujudkan, bukan saya seharusnya mewujudkan. Ini yang mewujudkan orang-orang yang punya apa namanya pengikut dalam jumlah yang jauh lebih besar. Punya pakar-pakar. Ini kalau terwujud, pensiun dunia akhirat. Penasaran toh? Penasaran? Hari Minggu datang. Nanti saya jelaskan. Insya Allah ya. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, saya jelaskan. Jangan khawatir. Kalau saya meninggal duluan, udah saya wasiatkan kok. saya wasiatkan itu apa yang dimaksud gitu kan. Jadi bisa dijalankan. Insya Allah panjang umur ya. Insya Allah. Saya juga pengen panjang umur. Kira pengen mati apa. Pengen panjang umur. Pengen apa, lihat. Almarhum Habib Anies itu pernah ngomong. Nanti itu ya, bendera Ahlus Sunnah itu akan berkibar itu. Dan saat itulah nanti kita akan menyanyi. Nah, besok saya ajak nyanyi semua. Besok saya ajak nyanyi semua. Ya, gimana Ustaz Fakhrul Razi? Dalam keadaan ngantuk bisa nabung itu? Sebetulnya itu saya sembunyikan, tapi biar panjenengan lebih penasaran, enggak apa-apa ya. Apa enggak usah main aja? Wih. Yang di belakang semangat banget main gitu. Dari kamar boleh, boleh, boleh. Dari kamar boleh. Rupanya malu keluar. Ya, coba dikasih apa namanya pembukanya dulu. Ma juta gentar, membelah yang benar. Iya, wah dibuka studionya. Luar biasa. Masya Allah. Ini soalnya udah malam, kalau kebanteran kan kesian tetangga. Sedikit saja enggak apa-apa. Enggak mau keluar kan? Enggak mau, takut dipek mantu soalnya. Lanjut, bismillah. Jual mahal lagi. Ayo, Gus Heri. Sudah? Itu baru nyoba. Maju tak gentar, membelah yang benar. Maju serentak, tentu kita menang. Serentak majulah menang. Majulah menang. Ya, nanti kalau saya suruh banter-banter, panjenengan kan ngerti rahasianya. Itu tabuan yang begitu udah pernah dengar belum? Jarang toh? Jarang ya. Itu kan cuman bas semua kan? Tapi kan hawanya bukan hawa goyang bukan kan? Hawanya itu hawa ngetuk ke dalam dada ya. Dung. Coba enggak usah pakai lagu. Nabonya agak keras dikit. Mic-nya tolong dimatikan aja itu, wireless-nya. Ganggu. Enggak usah pakai mic. Yang di rumah enggak usah denger dulu enggak apa-apa. Sedikit aja. Silakan Gus Heri. Ya cukup-cukup besok biar minggu nontonnya sekarang. Ya, gimana? Tertarik enggak? Hah? Ibu-ibu tertarik? Nah, itu nanti akan ada tarian sufi, Wirling Darwis dari teman-teman apa namanya Tariqah Haqqani. Ya, dari Haqqani insyaallah. Ada 4 penari, sudah confirm mereka siap insyaallah. 4 penari. Kemudian saya ini malam hari ini mau nanya, siapa yang besok pagi sampai sore mau di sini, saya butuh 20 orang, tapi yang semangat, 20 orang semangat, dan yang usianya di bawah 35 tahun, laki-laki, mau dilatih nari Aceh. Dilatih nari Aceh. Yang mau, nanti selesai majelis, mencatatkan namanya ke ruang studio sama teman-teman yang ada di studionya. Ruang studio, catatkan namanya. Ini lebih lucu lagi, latihan nari cuman 2 jam. Hari Minggu saya tampilkan, mau enggak? Tari Aceh itu yang... Nah, itu nanti digabungkan sama Wirling Darwis. Kemudian nanti ada yang nabuh rebana. Satu gedung. La ilaha illallah. La ilaha illallah, yang nabuh-nabuh, yang nyanyi-nyanyi, yang muter-muter. Penasaran enggak? Suasananya penasaran enggak kira-kira? Penasaran kan? Loh, kita sudah sering sholawatan, tapi kan di tempat terbuka. Kalau ini di tempat yang tertutup, ya, tertutup, nanti suasananya kira-kira seperti apa? Kalau besok cocok hari Ahad, 3 bulan lagi kita buat lagi. Kalau cocok. Kalau belum cocok, ya dibuat lagi. Cocok, enggak cocok, dibuat lagi. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Nah, nanti kalau misalnya panjenengan sedoyo bingung. Bingung apa namanya? Jalannya kemana ya? Ketika dalam perjalanan bingung jalannya kemana dan lain sebagainya. Tinggal di pengumuman itu kan sudah ada info lebih lanjut. Hubungi nomor sekian-sekian kan? Telepon aja nomor itu. Yang jelas bukan nomor saya. Silahkan diberontong telepon biar capek yang pegang telepon. Ya kan? Silakan telepon. Ini jalannya lewat mana? Lewat mana dan lewat mana? Nanti beliau yang jawab. Ya, beliau yang jawab. Cukup jelas ya? Saya mau nanya sekali lagi. Kira-kira insyaallah mau hadir enggak? Sendiri atau bak rombongan? Nah, sekarang saya minta teman-teman di rumah yang pengen hadir ya, yang pengen hadir, tolong saat ini juga SMS kepada saya di nomor saya 081. Ini pengumuman ya, nomor saya. Jadi kalau mau tahu nomor saya ini, jangan yang lain. Nomor saya ini 081 393 353 241. Yang di rumah ini enggak usah SMS, ini buat yang di luar. 081 393 353 241. SMS saja, tolong jangan telepon. Sekarang ini kalau telepon besok-besok. Sekarang jangan telepon biar SMS yang masuk tidak terhambat. 081 393 353 241. Ya. Ini banyak yang telepon ini. Sudah jelas? 081 393 353 241. Sekali lagi 081 353 353 243 241. Tolong jangan di miss call. Pasti benar deh nomornya, saya gak bohong. Ini miss call terus masuk kan, susah saya baca SMS. Tolong semua miss call dihentikan biar saya bisa baca SMS. Ya. Weh, pada SMS, pada miss call semua itu 081 393 353 241. Ya. Ini yang SMS masuk ini, wih, pada miss call semua. Duh, miss call lagi nomor lain-lain. Kawan-kawan, jangan miss call dulu ya. Saya pengen baca SMS. Jogja insya Allah hadir, sempat terbaca. Alhamdulillah. Duh, ini kan nolak telepon terus saya. Tuh ngeyel nih. Alhamdulillah semangatnya anak muda kan ngeyel. Ini kalau enggak ngeyel bukan anak muda. Nah, ini saya cocok sama yang ngeyel-ngeyel begini nih. Ini bisa diajak berjuang ini. Loh, ya kan? Loh, miss call lagi nomornya ganti-ganti. Loh, ini kelihatannya di sini nih yang miss call nih. Jangan-jangan ibu-ibu ini yang miss call nih. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kalau di sana misalnya kekurangan tenaga, ibu-ibu yang bantu ya. Bantu angkat-angkat meja ya, Bu. Enggak, Bu, enggak pakai angkat-angkat meja di situ, enggak ada meja. Ya, insyaallah demikian. Saya minta maaf kalau malam hari ini penyampaiannya ada yang kurang pas. Nanti mulai Jumat depan kita akan fokus bahas Nabi SAW mulai dari nol ya. Kita belajar dari awal, setuju? Nah, nanti insyaallah semuanya akan saya VCD-kan tentang Rasulullah ini ya. Dari awal akan saya VCD-kan dan akan saya bukukan. Saya akan buat bukunya. Nanti kalau udah jalan dapat banyak isinya, ya isinya dapat banyak, bagus, kita akan terbitkan buat bedah buku lagi ya. Buat bedah buku sekaligus konser solawat dalam bentuk yang lebih indah lah lagi. Jadi hiburan kita semua, mau? Berapa bulan sekali kita terhibur dengan teman-teman, nanti cari lagi yang baru ya. Yang baru nabuh. Syukur-syukur kalau besok saya umumkan siapa yang mau daftar untuk diberi pelatihan, ternyata dari Sragen daftar, Karanganyar daftar, dari ini daftar, daftar ya. Dilatih, setelah dilatih 3 bulan kemudian, itu yang daftar punya rebananya semua, kemudian datang bawa rebananya, satu gedung bawa semua, nabuh bareng, gedungnya ambruk. Gedungnya ambruk, begitu. Maksudnya biar tersebar nih. Kalau yang kecil kan udah biasa ya, yang gembok udah biasa, udah tersebar bagus. Sekarang ini yang model lama, ini model lama, saya pengen itu terangkat kembali, biar tidak tenggelam. Biar kita tahu bahwasannya dunia Islam ini penuh dengan seni, ya. Penuh dengan seni. Ya, demikian saya membacakan SMS, mohon maaf tidak bisa karena telepon masuk terus ya. Telepon masuk terus, sehingga saya nggak punya kesempatan untuk baca SMS. Dan baterainya juga, apa namanya, hello, ya. Ya, saya terakhir saya umumkan sekali lagi, mungkin ada yang belum jelas. Besok hari Minggu besok, ini sekarang Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad, terserah. Panjenengan sebut Minggu boleh, Ahad juga bu, boleh, buat saya enggak jadi masalah. Hari Minggu atau hari Ahad, jam 9.30 tepat, insya Allah acara dimulai. Datanglah sebelum itu. Kemudian pakaian usahakan putih-putih, usahakan. Kalau enggak putih-putih tidak jadi masalah, jangan malu. Mau datang pakai pakaiannya merah, kuning, hijau, di langit yang biru jadi satu, boleh. Enggak jadi masalah. Kemudian lokasinya di belakang Siodari, nama gedungnya Sritek Arena. Kalau bingung jalannya, hubungi nomor yang ada di pamflet ya, info tadi ya. Kalau misalnya nomornya itu panjenengan enggak dapat pamfletnya, dan nomornya enggak ngerti, silakan catat nih nomor untuk kontak personnya ya, untuk keterangan. 0821 5140 7743. Untuk yang Telkomsel ya, 0821 5140 7743, atau di nomor 0819 0419 0457 5916, 0819 0457 5916. Ini bukan nomor saya, ini nomor penerangan dari Ar-Raudhah. Ya, kru yang bertugas untuk memberikan informasi tentang acara tersebut. Semoga ini bisa ditangkap dengan baik ya, insya Allah. Demikian, saya tuh tidak mau pisah dulu, saya repot nih. Tidak tahu, hawanya tuh tidak mau pulang, tidak mau bubar gitu. Sama atau cuma saya yang begini? Sama ya, cuman waktu itu suka memisahkan kita ya. Ya semoga ini bukan perpisahan, tapi ini langkah menuju perjumpaan. Romantis ya kalimatnya ya. Semoga ini bukan perpisahan, tapi ini langkah menuju perjumpaan. Demikian, semoga bermanfaat. Mari ada beberapa doa, kita bacakan doa dulu ya. Untuk teman-teman kita yang lagi sakit, yaitu untuk Ibu Isnaini, kemudian untuk Ananda Yasmin Salsabila, kemudian juga untuk yang istrinya baru berapa hari lagi mau melahirkan, tadi SMS ke saya, demi Allah dan Rasulnya Bib, doakan istri saya, ini kelahiran anak pertama saya gak kenal siapa juga ya, namanya istrinya Nita Suryanti. Kemudian juga untuk Ananda Wiyarti, putri dari Pak Mariono Kalioso ya. Kemudian untuk yang sakit, siapapun yang mungkin di sini udah dicatat atau belum dicatat, sudah diniatkan untuk saya, untuk hadirin semuanya yang lagi sakit, untuk teman-teman saya, sahabat saya, semoga semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan yang manfaat dunia akhirat. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada pengumuman juga. Saya sampaikan secara ini tadi ada ya. Untuk banser yang pengin membantu suksesnya acara tersebut, saya bukan cuma mengizinkan, dengan senang hati saya kalau ada banser yang mau ikut mengamankan dan mensukseskan acara tersebut. Tadi Pak Darmaji, silahkan, saya sangat senang hati. Kemudian untuk teman-teman yang relawan untuk geladi bersih, ya, relawan ya, untuk relawan besok itu kita ada gadi bersih, relawan diharap datang habis maghrib langsung. Ya, untuk relawan ya, kemarin sudah saya tunjuk relawannya, harap habis maghrib langsung datang ke Sritek Arena. Kemudian juga untuk pengajian hari Ahad pagi jam 6 sampai jam 8 di Pondok Pesantren Darul Quran Cabang Sukoharjo, ya, insya Allah pembicaranya saya. Loh. Jam 9 ada acara. Jam 6 sampai jam 8 kok ngajar di sana? Loh. Jangan khawatir, nanti kembaran saya yang di sana. Saya, kembaran saya wong saya enggak punya kembaran. Insya Allah saya akan ceramah di sana jam 6 sampai jam 8. Semoga berkat ceramah di sana nanti acaranya di Sritek Arena sukses. Jadi saya akan menyenangkan hati teman-teman yang di Sukoharjo. Semoga hati saya juga disenangkan oleh Allah. Saya wujudkan hajat mereka. Semoga hajat saya diwujudkan oleh Allah. Nawaitunya memang seperti itu. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang undang saya daerah Belanggu malam Ahad, insya Allah saya hadir. Jangan dipikir nanti saya gak hadir. Loh, itu malam Ahad ada gladi bersih. Nanti abimnya jangan-jangan gak datang ya. Insya Allah saya ada datang ya, jangan khawatir, jadwal tetap seperti yang terjadwal, acara itu tidak merubah jadwal sama sekali, insya Allah justru meramaikan jadwal. Rahasia, saya juga gak ngerti di mana. Saya itu kalau diundang pengajian tidak pernah ngerti ceramahnya di mana, karena saya nggak mau nanya-nanya lokasinya di mana. Tinggal nanti kalau udah berangkat, saya minta dijemput di tempat yang saya ngerti, kemudian saya buntut. Sebab saya dipesankan, jangan tanya tempatnya di mana detail. Nanti kalau ngerti di mana, setan suka masuk. Gone kayak ngono jeglum teko kowe. Nah, takutnya nanti itu, apa namanya? Bisikan setan. Jadi beda-bedakan tempat. Saya dididik sama guru saya, jangan beda-bedakan tempat. Syaratnya cuma satu. Bukan urusan politik, kalau urusan sholawat, oke. Urusan cari ilmu, oke. Politik, saya takut. Kenapa? Polo diitik-itik, pusing nanti. Politik kan polo diitik-itik, nanti pusing. Dan saya bukan pakarnya, bukan ahlinya. Itu nanti urusan yang ahli, yang pakar. Nah, kemudian bagi yang pengen nempelkan, kan masih ada satu hari ya. Yang mau nempelkan dimanapun, ini ada flyer masih ada. Silakan bisa diambil di depan. Ya, diambil di depan. Yang di depan sini untuk yang di depan sini. Yang di sana jauh lebih banyak. Silakan ya. Kalau nanti Anda nempelkan di klentek, jangan marah. Wajar. Judulnya konser solawat. Kadang ada orang yang gak suka soalnya. Ya, ada SMS masuk, ini saya nempelkan Ustaz di tempat yang boleh ditempelkan. Tapi ada orang yang ngelentek, tidak jadi masalah. Jangan bingung. Kalau ada yang ngelentek-ngelentek, maafkan saja ya. Maafkan saja. Udah cukup jelas semua ya? Cukup jelas. Insya Allah kita baca Fatihah satu kali ya. Dengan niatan semoga majelis hari Ahad tersebut diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan majelisnya majelis yang barokah. Dilindungi dari segala niatan yang tidak benar. Dibersihkan dari segala niatan yang tidak diridhai Allah. Dijadikan semuanya murni demi Allah Ta'ala. Dan dijadikan Rasulullah SAW cinta kepada majlis tersebut dan semua orang yang datang di dalamnya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, Al-Fatihah untuk semua yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, khususnya untuk almarhum Bapak Ngadiman Karso Semito yang wafat pada tanggal 12 Maret di Colomadu 2012. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan menempatkannya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. 'Adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Radio masih live ya, jangan dimatikan dulu. Mas Fandi, masih live kan? Masih. Bip. Ya, pengumuman dari saya. Untuk semua teman yang punya kemampuan untuk menabuh rebana. Untuk semua teman yang punya kemampuan menabuh rebana yang biasa. Kalau pengen ikut serta nanti ikut nabuh rebana. Saya minta kehadirannya besok di markas Ar-Raudhah ini. Di Dewutan 112. Pagi. Silakan datang setelah silakan datang sebelum jam 8. Silakan datang sebelum jam 8 bawa rebananya masing-masing, akan saya catat nanti hari Ahad itu semua akan tampil bareng kelompok yang udah saya tunjuk. Ya, semua akan tampil. Siapapun orangnya boleh. Ya, siapapun orangnya boleh. Dari manapun boleh, silakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.